bab puasa. Jadi ada beberapa saranan kita gunakan, kita khususkan di sana pendapat ulama Syekh Utsaimin rahimah taala dan juga pendapat ulama besar yang lain. Tapi macam mana pun saya lihat dalam apa masalah yang tak masuk pun dia perlu masa. Sebenarnya kalau kita pun agak tersilap langkah misalnya daripada sudut sebenarnya kalau kita nak datang bulan Ramadan ni sebulan lagi kita dah ambil langkah untuk apa? Mengulang balik, mengulang kaji balik pelajaran yang berkaitan dengan Ramadan. Jadi oleh kerana kita dah terlewat, jadi kita akan ambil seberapa yang mungkin untuk kita bincangkan, untuk kita saling apa bermuzakarah. Saya ada buat satu buku Majalis Syahrul Ramadan Syekh Utsaimin Muhammad bin Salih Utsaimin rahimahullah. Itu bermaksud majlis-majlis bulan Ramadan. Bahkan digalakkan juga kalau misalnya dia ada berapa banyak topik, sebenarnya berapa banyak pasal. Di mana kita lihat majlis ada majlis yang ke-28, majlis ke-28, sampailah majlis ke sampai sebelum raya, sesudah raya apa kita harus lakukan. Jadi dengan itu kita katakan dapat seseorang kalau sentuhnya mungkin dapat menyeluruh lagi lah. Tapi kita oleh kerana masa tak mengizinkan, kita hanya ambil beberapa faedah daripada kata-kata Syekh rahimahullah ta'ala. Bismillah, salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Alhamdulillah. Utama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dengan limpah kurnia kasih sayang Allah kepada kita dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Dan sebagaimana kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan kita usia yang berpanjangan. Dan usia yang berpanjangan ini bermakna Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kita peluang lagi untuk kita memperbaiki amalan kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kebaikan insya-Allah kepada kita, diperpanjangkan usia kita, maka dengan itu perlulah kita mengambil dengan sempurna ni masa peluang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk melakukan kebajikan, meningkatkan mutu perhambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam ayat yang masyhur, "Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkum asy-syahra ila akhir ayat." Allah telah berfirman bahawa bulan Ramadan ini telah diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai penunjuk kepada manusia dan juga sebagai penerangan kepada petunjuk dan juga kepada petunjuk dan juga kepada pembeza Quran. Itu yang dapat membezakan kita mana yang hak, mana yang batil. Saya pun lupa nak matikan nanti bunyi. Silent tadi. Jadi dengan itu kita katakan pada bulan yang mulia ini, bulan Syaban yang akan kita masuki bulan Ramadan tidak lama lagi. Maka sebelum itu saya ingin menerangkan bahawa insyaAllah Akh Rizwan akan memberikan insyaAllah kepada semua melalui email ke atau sebagainya. Saya baru emailkan kepada beliau baru sebentar tadi. Alhamdulillah dapat mengeluarkan. Dan tajuk yang saya berikan pada risalah ini yang kecil, yang mana saya dapat kumpulkan maklumat-maklumat yang bermanfaat di dalamnya, insyaAllah bermanfaat. Dalam semalam seorang pelajar saya meminta penerangan berkaitan dengan beberapa amalan-amalan yang dikhususkan pada Nisfu Syaban dan juga beberapa perkara yang telah yang berikut dengannya. Maka dengan itu saya pun mulalah menulis. Mula menulis macam banyak sangat masuk. Dah hantar pada beliau, tambahkan lagi. Jadi dengan itu kita dapatlah selesai dalam belum lagi mencukupi sebenarnya, tapi kalau kelihatan dapat memberikan gambaran yang kasar berkaitan dengan perkara yang berkaitan dengan bulan Syaban dan amalan-amalan yang sebahagian menisbahkan menyandarkannya kepada syarak untuk diamalkan. Maka dengan itu saya telah berikan satu fail yang risalah ini saya namakan Amalan Bulan Syaban dalam Timbangan. Jadi semoga kita dapat memanfaatkannya insyaAllah. Jadi kita tak dapat terangkannya ini kerana dia agak sudah cukup untuk memberikan penerangan. Cuma saya ingin memberitahu bahawa insyaAllah akan diberikan setelah tidak akan diterangkan di sini kerana masa tak mengizinkan. Kalau kita hanya satu sesinya hanya penerangan ini dah habis masa. Jadi dengan itu saya harap awak dapat membacanya. Dan kalau ada kemampuan saya akan tambahkan lagi kekaren berkaitan bulan Rajabnya dan bulan Ramadhan dan sebagainya. supaya kita dapat memahami daripada sudut yang lebih luas lagi Allah Ta'ala. Begitu balik kepada ayat yang kita bacakan tadi, Allah SWT menerangkan bahawa bulan Ramadan ini, dan ulama menerangkan khasisatul Ramadan adalah Al-Quran Karim. Demikian bulan Ramadan ini juga dikenali sebagai khusus, yang khusus bagi bagi bulan Ramadan ini adalah Al-Quran Karim diturunkan di dalamnya. Bahkan kita lihat satu perintah yang begitu agung diturunkan atau diwajibkan di atasnya. Sebagaimana Allah Taala berfirman dalam ayat selepasnya, "Waman syahida minkum asy-syahra falyashum." Barang siapa di antara kamu yang melihatnya, menyaksikannya, maka berpuasalah. Maka penyaksian itu telah Allah telah menerangkan bahawa siapa yang menyaksikannya. Maka barang siapa yang tidak menyaksikannya dan tidak mendengar orang yang menyaksikannya dan tidak ada pengedaran tentang penyaksian juga, maka tidaklah wajib kita berpuasa. Maka dengan itu juga kita dapati bahawa Allah SWT memerintahkan kita satu perintah yang sangat agung, perintah puasa, yang telah diwajibkan Allah. Dan kita tahu tahap kewajipan puasa itu bertahap. Kalau daripada sudut kewajipan, Ramadan belum lagi diwajibkan, tetapi yang telah diwajibkan dahulu adalah puasa Ashura, 10 hari bulan Muharram. Setelah itu Allah SWT telah memansuhkannya dan telah mewajibkan puasa, tetapi kewajipan ini telah diberikan pilihan sama ada untuk seseorang itu melakukannya atau membayar fidyah. Maka dengan itu kita lihat pada waktu tersebut puasa itu telah diberikan keringanan bagi mereka yang dapat berpuasa bulan Ramadan, puasalah. Dan kalau mereka yang tidak dapat berpuasa pada bulan Ramadan, maka bayarlah fidyah. Kemudian datang satu ketika di mana Allah SWT memansuhkan perintah yang memberi pilihan bagi seseorang untuk berpuasa. Waalaikumsalam warahmatullah. Sama ada untuk berpuasa atau untuk membayar fidyah, maka Allah telah memberikan, meletakkan kewajipan dalamnya dengan Allah telah berfirmankan, "Faman syahida minkum asy-syahra falyashumhu." Barang siapa menyaksikan akan bulan Ramadan ini, ini anak bulan sebenarnya, syahr itu maknanya di sini adalah maksud hillatul syahr Ramadan, maknanya anak bulan kepada bulan Ramadan, maka puasalah. Maka dengan itu perintah kewajipan berpuasa telah dijadikan satu kewajipan yang tak boleh tidak, seorang yang tidak ada halangan untuk tidak berpuasa atau tidak ada keuzuran untuk tidak berpuasa, mestilah diberpuasa. Apabila kita kata halangan, ialah halangan syar'i, mani'u syar'i. Maknanya larangan, kita tahu kalau dalam larangan ini adalah seperti orang yang didatangi haid atau nifas. Manakala keuzuran berbeza pula. Keuzuran ialah kalau seseorang itu dalam keadaan sakit, dalam keadaan musafir, dalam keadaan yang kita lihat diberikan rukhsah untuk meninggalkan puasa. Seperti misalnya orang yang sedang berhamil, yang takut akan kesihatannya atau kesihatan atau keselamatan dirinya atau keselamatan anaknya dan sebagainya, atau orang yang menyusukan anak. Sebab itu adalah di antara keuzuran yang diberikan keringanan. Jadi dengan itu telah kita katakan bahawa puasa bulan Ramadan adalah perintah Allah yang sangat-sangat agung. Dan dengan itu kita lihat Nabi SAW telah memberikan kepentingan yang begitu hebat sekali. Dan awak akan baca nanti insyaAllah dalam risalah yang telah saya berikan tadi, adalah bahawa menunjukkan Nabi SAW memberikan keprihatinan terhadap bulan yang akan datang. Ini bulan yang sebelum bulan yang diwajibkan puasa. Bagaimana Nabi SAW memberikan keprihatinan terhadap puasa di waktu tersebut. Di antaranya adalah kerana sebagai mukaddimah terhadap puasa. Keduanya sebagai kita lihat rangsangan atau dapat kita mulakan puasa itu dengan tidak ada terkejutnya kita dengan amalan puasa. Sebagaimana seorang yang kalau masuk solat fardu, lalu dia terus masuk solat fardu dengan tanpa mengerjakan solat rawatib, berbeza dengan seorang yang memasuki solat fardu dengan memulakan dengan solat rawatib. Jadi dengan itu maka kita lihat kesan daripada melakukan yang wajib itu sangat berbeza daripada kalau dilakukan terus langsung yang wajib dengan tanpa ada mukaddimah yang telah diterangkan dan telah diterangkan dalam risalah tersebut insyaAllah. Ada kulihat kita katakan Nabi SAW menyerang pula seorang yang kalaulah dia tidak terus bergiat dalam melakukan puasa pada bulan Syaban tersebut, Lalu apabila hendak tiba dah dekat dengan Ramadan, lalu dia terus mula nak berpuasa, maka dia mendahulukan puasa Ramadan itu dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Maka itu dapat larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam satu hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam larang sesiapa yang hendak mula berpuasa pada selepas separuh daripada bulan Syaban. Ini separuh kedua daripada bulan Syaban. Dan itu adalah kerana apa? Kerana kalaulah dianya tujuan puasanya itu adalah untuk menggabungkan puasa Ramadan, apa, puasa Syaban dengan Ramadan, hanya sebagai, kita katakan sebagai tadi yang dimulakan seperti yang satu atau dua hari sepertinya itu, maka dilarang. Maka dengan itu kita katakan bahawa tidak ada larangan sebenarnya umum sesiapa nak berpuasa pada bulan Syaban sekiranya ia telah menjadi satu kelazimannya ataupun dia ingin berpuasa memperbanyakkannya sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW tanpa dia mengkhususkan untuk hanya dekatkannya kepada Ramadan. Jadi dengan itu kita lihat bagaimana Nabi, kita akan sentuh pada hadis yang 602. Hadis tersebut hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari muka surat 104. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu Ramadan bi sawmi yawmin wa la yawmin illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu, muttafaqun alaih. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari, kecuali seorang yang telah terbiasa melakukan puasa, maka hendaklah ia berpuasa. Muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mendahului Ramadan, menunjukkan bahawa kata Ramadan digunakan untuk nama bulan Ramadan. Maknanya kalau dikata Ramadan itu bukan, tak perlu dah dikata bulan Ramadan, kerana dah masyhur bahawa Ramadan itulah bulan. Dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya secara marfu disebutkan, jangan kalian mengatakan Ramadan telah datang kerana Ramadan adalah salah satu nama daripada nama Allah, akan tetapi katakanlah bulan Ramadan telah tiba. Hadis ini adalah hadis dhaif yang tidak boleh membantah apa yang telah dijelaskan hadis sahih. Jadi apabila kita kata bahawa kita ada dasar memberi nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya, menisbahkan Allah kepada sifat-sifat tertentu, kita katakan adalah balik kepada dalil, dan dalil itu mestilah sahih. Dan kita didasarkan dasarnya adalah kita tidak berikan nama kepada Allah Subhanahu atau sesuatu nama pun, atau kita menisbahkan kepada sesuatu sifat pun, melainkan dalil menunjukkan bahawa itulah yang telah Allah namakan dirinya, atau itulah yang telah Allah sifatkan dirinya. Maka dengan itulah dinamakan sebagai kita mentauhidkan Allah dalam nama dan sifat-sifatnya. Dalam tauhid asma dan sifat ini, kenapa kita tidak memberikan sebarangan? Kerana yang hanya boleh memberikan nama Allah, yang Allah menamakan dirinya adalah Allah sendiri. Tidak bolehlah manusia sesiapa sahaja menamakannya. Sebab itu dalam beberapa nama-nama yang masyhur yang dinisbahkan kepada Allah, kalau kita buat kajian, kita lihat sebenarnya tidak bolehlah dinisbahkan kepada Allah. Kerana apa? Kerana dia bukan, tak ada dalil yang menunjukkannya. Di antaranya, kita keluarkan sekejap. Di antaranya adalah kita lihat tapi siapa yang bernama dengannya jangan risau. Kerana apa? Ulama telah mengatakan kalau siapa yang telah dinamakan dengan nama yang mungkin tersilap dan tersilap, itu tidak ada masalah. Teruskan nama itu tersebut. Tetapi ketahuilah bahawa itu bukanlah nama Allah Subhanahu Wataala, tapi daripada maksud dinilai. Maka kita ada dasar al-umur bi maqasidiha, bahawa sesuatu perkara itu berdasarkan dengan maksudnya, niat orang tersebut. Dia namakan itu untuk namakan orang itu dengan sebagai nama Allah, dan dia rasa, dia tahu, dia belajar bahawa itu adalah nama Allah. Jadi kita kata janganlah kita menghina atau sebagainya orang yang telah namakan diri demikian. Saya cakap ini adalah sebagai satu contoh bahawa kalau kita kaji nama tersebut, kita dapati nama itu bukanlah daripada nama-nama Allah yang telah Allah namakan dirinya. Di antaranya adalah contoh satu ialah yang contoh yang saya rasa saya sengaja namakan anak saya, di antaranya Sitir. Kerana apa? Abdul Sitir. Kenapa? Kerana lafaz yang banyak di dalam kalangan masyarakat adalah Satar, dan dalam masyarakat juga banyak di kalangan yang menyebutkan Satar atau Satir. Dan dalam kedua-dua lafaz ini kita tidak ada dalil yang menunjukkannya. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa nama Allah adalah Satar atau nama Allah adalah Satir daripada hadis-hadis yang sahih. Tapi yang terdapat dalam hadis yang sahih, yang ulama mengarahkan bahawa dia sahih, adalah namanya adalah sitir. Sitir, sinta syaddah ya ra sitir. Jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu innallaha hayyun halimun sitir yuhibbul haya wassitr. Idza ightasala ahadukum walyastatir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hayyun sangat pemalu, hayyun halimun sangat penyantun lembut, dan sitir sangat suka menutup keaibannya. Idza ightasala ahadukum, dan sekiranya kamu salah seorang daripada kamu bermandi walyastatir, maka tutuplah. Dan tutuplah dari berpandangan orang aurat-aurat kamu. Maka dengan itu kita lihat daripada hadis itu menunjukkan bahawa Allah SWT, Nabi SAW menerangkan bahawa Allah SWT hayyun halimun dan sitir. Jadi hadis itu takhrijnya saya lupa, tapi yang syahidnya adalah sahih. Saya akan bawakan insyaAllah pada masa akan datang kalau ada kesempatan. Jadi ala kulhal, kita kata bahawa itu di antara contohnya. Jadi dengan itu kita katakan kalau dinamakan Allah namanya adalah Ramadan, apa dalilnya? Jika kita katakan dalil tersebut, maka dalil tersebut kita lihat tidak tepat kerana hadisnya hadis daif. Jadi dasar bahawa hadis tak boleh, hadis yang daif tidak boleh diambil sebagai dasar kita mengambil istimbat. Baik, kita balik pada tadi. Hadis ini adalah hadis sahih dengan puasa sehari atau dua hari, kecuali seorang yang telah terbiasa melakukan puasa, maka hendaklah ia berpuasa. Tafsir hadis. Hadis ini menunjukkan haramnya berpuasa sehari atau dua hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Setelah meriwayatkan hadis ini, At-Tirmizi berkata para ahli ilmu mengamalkan hadis ini, mereka memakruhkan mendahului puasa bulan Ramadan sebelum masuknya bulan Ramadan kerana makna Ramadan. Mana dijadikan sebagai Ramadan juga. Kita play safe lah. Ada orang tu dikata, alah kicu-kicu ni apa, bila nak masuk bulan Ramadan, nak tunggu anak bulan, nak ini. Kita puasa satu hari, dua hari sebelum Ramadan, confirm kita dapat bulan Ramadan dengan tanpa ada kesangsian. Kita kata, macam mana awak boleh kata demikian? Kerana bila kita, kalau kita mewajibkan sesuatu yang Allah tidak wajibkan, maka kita telah lakukan satu perkara yang dilarang. Jadi dengan itu kita kata tak boleh awak berpuasa sehari atau dua hari dengan anggapan anda bahawa dia adalah untuk keselamatan. Allah perintahkan. Sebab itu kita akan lihat daripada hadis ini. Selepas hadis ini kita akan tengok, lihat satu hadis yang berkaitan menunjukkan bahawa dasar kemasukan bulan Ramadan adalah dengan melihat anak bulan. Jadi dengan itu tak boleh kita bersandarkan kepada kita lihat Allah, misalnya sebagai seorang berada di satu negeri yang Allah, negeri kita ni macam tak gunakan apa rukyah lagi, dah terbebek kita puasa satu hari atau dua hari lebih awal. Jadi kita selamat, dapatlah kita kedua-duanya. Mana kita kata kita tak pernah tertinggal satu Ramadan pun. Dengan alasan, mungkin dia kata dengan alasan tadi. Atau dia kata kalau kita tak buat demikian, nanti kita lihat ada satu hari kita tertinggal. Malaysia ataupun negara yang berdekatan sebagai contoh telah melakukannya. Kita belum lagi. Jadi dengan itu mereka telah mengambil ini sebagai dalil mereka untuk berpuasa sehari atau dua hari. Jadi kita kata dasar ini salah dan tidak boleh diikuti, bahawa kesangsian tadi adalah merupakan sebenarnya was-was daripada syaitan. Jadi jangan kita lakukan. Maksudnya puasa yang dilarang adalah puasa yang sengaja dilakukan sebagai antisipasi sekiranya telah masuk bulan Ramadan. Beda hanya jika puasa tersebut ialah puasa mutlak seperti puasa sunnah secara umum, puasa nazar dan sebagainya. Kalau seorang yang ada dalam satu lafaz lagi yang mengatakan bahawa melainkan dia telah adalah puasa hari yang dia apa, dalam lafaz ini dia adalah hari yang mana beliau berpuasa, maknanya hari yang dia biasa berpuasa, rutinnya beliau berpuasa kerana jatuh pada hari-hari yang disunatkan untuk beliau, yang beliau telah melakukannya secara istiqamah, itu dinamakan sebagai yauma sawma ahadikum. Jadi kalau kita kata tak ada masalah perkara tersebut. Jadi puasa seorang yang telah mempunyai puasa yang biasa, itu seperti misalnya satu orang buat puasa selalu Isnin dan Khamis. Jadi kalau datang Isnin dan Khamis pada waktu tersebut, maka kita katakan bahawa dia bolehlah berpuasa. Dengan walaupun besoknya adalah Ramadan, kita puasa tak kisah kerana dia punya niat saling berbeza. Kerana niat yang dimaksudkan yang tadi itu adalah dikirakan sebagai wajib. Yang ini pula adalah sunat. Begitu juga walaupun kalaulah dia kata tidak wajib, dia tak jelaskan, dia tak secara sarih, dia tak secara direct dia katakan langsung dia katakan itu sebagai sunat, dia cuma nak kita kata berhati-hati, kita kata tetap tak boleh juga. Jadi pembezanya adalah orang yang melakukan secara amalan-amalan puasa sunat yang ada mereka lakukan ini, mereka berpuasa dengan niat yang saling yang sangat berbeza. Jadi satu berpuasa Isnin ataupun berpuasa Khamis yang mana terjatuh pada dekat itu, ataupun dia memang selalu berpuasa pada sirari asyahar. Maksudnya sirari syahar, ulama sebagai ulama mengatakan adalah bulan apa, pada apa, pada bulan-bulan yang kita lihat yang tersembunyi. Di situ sebagian ulama mengatakan bahawa dia berpuasa pada awal bulan, pertengahan bulan dan akhir bulan untuk mencukupkan 3 hari. Kerana ada dalil yang menunjukkan bahawa Nabi memberi kelebihan bagi siapa yang berpuasa 3 hari dalam sebulan. Begitu juga puasa, ada orang yang berpuasa misalnya ayam ubit, tapi ayam ubit tak masuk dalam perbincangan kita kerana dia tengah-tengah. Yang menjadi permasalahan kita adalah apabila berlaku di ujung. Dan ada orang memang kita lihat puasanya adalah pilih yang pertama awal bulan, pertengahan bulan dan akhir bulan. Jadi kalaulah dia mempunyai puasa seperti itu juga, kita kata tak ada masalah, puasalah. Jadi itu yang kita katakan bahawa puasa yang jadi lumrah bagi dia berpuasa. Menurut saya jika demikian hal ini berarti diperbolehkan mendahului Ramadan dengan puasa apa saja, yang tentunya hal ini bertentangan dengan zahir hadis tersebut. Kerana hadis tersebut melarang puasa apa saja kecuali seorang yang telah terbiasa melakukan satu puasa yang bertepatan dengan akhir bulan Syaban. Seandainya Rasulullah SAW ingin mengatakan bahawa yang beliau maksud dengan puasa di atas ialah puasa yang dikaitkan dengan Ramadan, tentulah beliau akan mengatakan kecuali seorang yang melakukan puasa sunat atau yang semisal dengannya. Semua itu kerana syariat telah mengaitkan maksudnya kewajiban puasa bulan Ramadan dengan ru'yah hilal, maka orang yang mendahului puasa Ramadan ia telah melanggar larangan dan perintah yang ada dalam berbagai nas. Dan juga kita lihat sebab seorang lagi yang kita lihat masuk dalam kategori ini juga adalah misalnya sebagai contoh seorang yang nak berpuasa sebulan bulan Syaban. Sebagai contoh satu tahun dia nak masuk sebulan. Tapi kita katakan sebaik mungkin kalau awak puasakan sebulan Syaban, ini pandangan yang kita lihat yang lebih saya rasa saya cenderung kerana apa? Kerana Nabi tak melakukan terus setiap Syaban dia puasa penuh. Jadi kita kata kalau boleh awak, kalau awak nak puasa sebulan Syaban, jangan setiap bulan Syaban awak penuhkan. Maka beza-bezakan juga. Mana ada yang kurang sedikit, ada yang lebih, ada yang seperti penuh dan sebagainya. Tapi kita katakan di sini bahawa kalau orang berpuasa penuh, kita tak masuk dalam kategori ini juga. Kerana dia telah membezakan antara Syaban dengan Ramadan. Hadis ini sekaligus membatalkan amaliah golongan Batiniyah yang terbiasa mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelum mereka melihat hilal bulan Ramadan. Mereka mempunyai penafsiran lain terhadap hadis tersebut. Sumuli ru'yati, berpuasa kalian kerana melihatnya hilal. Mereka mengatakan bahawa makna huruf lam di dalam hadis tersebut adalah berpuasalah kalian untuk menyambutnya. Kerana huruf lam dalam hadis ini tidak bermaksud menyambut sebagaimana yang mereka katakan, walaupun terkadang huruf lam yang memang digunakan untuk makna tersebut. Maka sebagian ulama mengatakan bahawa larangan mendahului bulan Ramadan dengan puasa mulai pertengahan bulan Syaban, itu pada tanggal 16 berdasarkan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan secara marfu', "Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu." Ini yang dikatakan kita dapat jamakkan. Kita katakan jamaknya telah kita katakan adalah tujuannya apabila sengaja dilambatkan itu supaya dia gabungkan atau dia kita kata meraihkan bulan Ramadan. Kita tidak, bukan itu yang dimaksudkan untuk kita berpuasa. Dan juga kita kata ada sebab puasa Ramadan itu, bulan Syaban itu disyariatkan. Di antaranya sebab apa? Sebab banyaknya orang yang lalai pada bulan Syaban, kerana sebelumnya adalah bulan Rajab, bulan haram, dan selepasnya adalah bulan Ramadan. Di mana kedua bulan ini bulan yang agung, maka orang bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Lepas datang, semasa datang bulan Syaban, mereka relax sikit. Jadi dengan itu siapa yang sibukkan diri pada masa yang mana ramai orang lalai, kelebihannya banyak. Sebab itulah bulan Syaban ini, berpuasa pada bulan Syaban itu kelebihannya begitu banyak. Dan Nabi SAW berhatian padanya. Maknanya kelebihan banyak tak kita kaitkan bahawa sama seperti apa sebagainya, tapi maksudnya adalah dia digalakkan kerana Nabi melakukannya. Jadi kalau kita lihat dalam hadis yang saya terangkan dalam risalah itu, kita akan lihat bahawa di antara hikmah disyariatkan puasa bulan Syaban adalah sebab tadi. Kerana apa? Kerana waktu itulah waktu banyak orang lalai. Sebagaimana baiknya solat malam itu daripada solat-solat sunat yang lain. Kenapa? Kerana waktu itu waktu ramai orang lalai. Sebagaimana juga waktu solat duha juga lebih baik daripada solat-solat yang lain, daripada solat-solat sunat mutlak dan sebagainya. Di antaranya sebab ramai waktu itu adalah orang lalai juga. Lalai. Jadi dengan itu kita kata, amal ambil kesempatan orang-orang lalai, kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah adalah baik. Ada kelebihan di mana Allah SWT akan pasti menyaksikan. Ada soalan? Tak ada. Baik. Jadi hadis yang tadi berkaitan dengan 3 bulan Syawal telah mencapai pertengahan, maka janganlah kalian berpuasa di oleh perayaan-perayaan kita as-sunan juga yang lainnya. Ada mengatakan bahawa berpuasa setelah pertengahan Syaban hukumnya makruh, dan berpuasa satu atau dua hari sebelum masuknya bulan Ramadan hukumnya haram. Ada juga yang berpendapat bahawa puasa di pertengahan bulan Syaban hingga satu atau dua hari sebelum Ramadan pada dasarnya diperbolehkan, sedangkan hadis Abu Hurairah di atas adalah hadis dhaif. Ahmad dan Ibn Ma'in mengatakan bahawa hadis tersebut adalah mungkar, sedangkan haramnya berpuasa pada satu atau dua hari sebelum masuk bulan Ramadan berdasarkan hadis bab ini. Jadi adalah pendapat yang bagus. Jadi kita katakan sebenarnya kalau kita lihat pendapat Syafi'i, sebagian Syafi'i mengatakan selepas pertengahan bulan Ramadan dimakruhkan untuk kita berpuasa. Tapi kita kata berdasarkan kalaulah niatnya itu tadi kepada itu. Kita kata memang hadis ini tak dapat dipertikan oleh tak sahih, tapi kita kata dapat dijamakkan dengan larangan yang kita kata jangan kamu kedepankan Ramadan yang satu atau dua hari. Nah, jadi kita dah selesai dari surut apa? Dari surut kita katakan tak bolehlah kita kedepankan bulan puasa apa puasa pada hari yang syak, yang mana kita akan lihat ini dinamakan hari syak, yang mana kita akan datang pada hadis yang berikutnya. Wa an Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu qala man sama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad asra Aba al-Qasim, dzakara Bukhari ta'liqan wa wasalahu khamsa wa sahha Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu beliau berkata, barang siapa berpuasa pada hari yang diragukan, maka ia telah bermaksiat, dia telah mengingkari kepada Abul Qasim. Itu Nabi SAW, kunyah Nabi SAW, nama gelaran kepada kepada Nabi SAW yang mengatakan bapa kepada Qasim. Itu adalah nama yang khas, sebagai ulama mengatakan itu khas untuk Nabi SAW. Dalam masalah memberi nama kepada mengikuti kunyah Nabi SAW, sebagai ulama memakruhkannya. Kenapa? Kerana ada larangan daripada Nabi SAW. Tapi kita katakan bahawa kalaulah dinamakan Abu Qasim, tak kisah, jangan ada alif lam. Alif lam tu masuk khilaf tersebut. Jadi kalau siapa nak namakan Abu Qasim boleh, tak masalah. Tapi jangan elakkan daripada nama Abul Qasim. Kerana Al-Qasim ini kita tahu bahawa dia lebih ma'rifah. Jadi orang semua mengetahui ma'rifah mana dia definite. Jadi apabila kita katakan, kalau kita katakan Abul Qasim, orang terfikir itulah Rasulullah SAW. Tapi bukanlah bermakna kita lihat apabila kita nama, kalau itu ada orang kias, kalau itu tak dinamakan nama seseorang Muhammad lah. Kita kata tak. Kerana larangan itu hanya kepada kunyahnya. Tapi kita ikut demikianlah. Cuma kita katakan dasarnya dalam masalah ini masih lagi kita perlu tahkikkan masalahnya. Tapi kita tak masuk sekarang ini kerana babnya bukan bab menamakan kunyah atau sebagainya. Cuma kita terangkan bahawa itu adalah kunyah Rasulullah SAW. Jadi kita lihat pada hadis tersebut, Bukhari telah meriwayatkannya secara ta'liq. Ta'liq mana secara, bukanlah secara secara tergantung, mana bukanlah secara marfu' kepada Rasulullah SAW. Al-Khamsah meriwayatkan secara mausul, ini sampai kepada Rasulullah SAW, sedangkan Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban mensahihkannya. Penjelasan kalimat daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, barang siapa berpuasa pada hari yang diragukan, ia telah bermaksiat kepada Abu Qasim Nabi SAW. Al-Bukhari meriwayatkan secara mu'allaf, Al-Khamsah meriwayatkan secara mausul sampai kepada Ammar, lalu Ibn Hajar menambahkan Al-Hakim dalam Fathul Bari dan menjelaskan bahawa mereka meriwayatkannya secara mausul melalui jalur Amr bin Qais daripada Abu Ishaq dengan lafaz, saat itu kami berada di sisi Ammar bin Yasir, lalu dihidangkan kepada kami kambing panggang. Lalu dia berkata, makanlah. Kemudian beberapa orang menjauhkan diri. Saya berucap, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Lalu Ammar bin Yasir berkata, barang siapa? Lalu Nabi dia datang hadis tersebut. Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban mensahihkannya. Jadi berpuasa ni seseorang pada hari tersebut diingkari oleh Ammar bin Yasir, dengan lalu didatangkan lafaz tersebut. Ibn Abdul Bar berkata, ia orang yang bisa atau boleh dipercayai, dan mereka tidak memperselisihkan hal tersebut. Hadis tersebut adalah hadis mauquf jika dilihat dari sisi lafaznya, namun hukumnya marfu'. Jadi kita tahu bahawa dasarnya kalau sesuatu hadis yang mauqufat kepada sahabat, dia ada hukum marfu'. Tak perlu kita tanya, sahabat ni datang ambil dari Nabi ke tidak. Tak ada sebut pun. Aku dengar Nabi SAW sebagainya, tak ada masalah. Kerana yakinilah bahawa sahabat Rasulullah SAW udulun kulluhum. Semua daripada sahabat, setiap daripada sahabat itu semuanya udul. Udul mana adil. Maknanya dia, mereka ni semua fiqat. Fiqatun, sabtun, fiqat. Kalau nak tambah-tambah banyak boleh, tak kisah. Tapi mereka lebih fiqat daripada sesiapa yang perawi-perawi yang ada yang diberikan fiqat. Dan mereka dalam perkara-perkara yang ghaibiyat, perkara-perkara yang berkaitan dengan wahyu, perkara-perkara yang berkaitan dengan apa, dengan nisbahnya kepada kepada apa, cara dapatannya daripada wahyu, mereka tidak pernah pandai-pandai, andai-andai dan sebagainya. Oleh itu, yang kita boleh yakini adalah bahawa beliau telah dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larangan tersebut. Dan bukti bahawa beliau telah dengar adalah hadis yang sebelumnya ini. Ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu Ramadan bi yawm bi siyami yawm. Jadi dari hadis tersebut menunjukkan kepada kita bahawa dari hadis ini yang marfu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jadinya itu kita katakan bahawa mauqufnya sahabat ini adalah hukumnya marfu juga. Jadi kita ambil yakin bahawa dalam masalah mauqufat kepada yang pergi kepada sahabat, kita katakan kita yakini bahawa dia adalah hukumnya hukum marfu'. Dan walaupun tak disebut secara jelas bahawa datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita yakini datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini masalah juga besar, kita katakan kenapa? Kerana sebahagian orang-orang yang kita lihat mencela sahabat, kita lihat tak akan mempunyai sifat seperti demikian. Kerana mereka telah mencela sahabat dengan celaan-celaan yang kita kata tidak sepatutnya, dan meletakkan kedudukan sahabat lebih teruk daripada, kita kata sebahagian daripada ini, mereka meletakkan lebih teruk daripada anjing peliharaan mereka. Jadi kita kata dasar ini menunjukkan bahawa mereka ini golongan-golongan yang kita katakan tak boleh diterima terus langsung kepada mereka, kerana mereka adalah golongan yang mempunyai hakat dan hasad terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan doa yang Allah ajarkan kepada kita, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Yang mana kita bacakan dalam doa tersebut, Rabbana ighfir lana, wa Allah Tuhan kami, ya Allah Rabbana Tuhan kami. Ampunilah. Wa Allah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina, dan kepada saudara-saudara kami, alladzina min qablina, yang mana sebelum kami, dan janganlah letak dalam hati-hati kami ini ghil, mana hasad, rasa tak senang kan, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang telah beriman. Jadi kalaulah kita masih mempunyai perkataan tersebut, maka kita katakan bahawa kita masih lagi belum mentaati perintah Allah. Sebab itu kadang-kadang kita lihat kenapakah orang-orang seperti ini, di kalangan-kalangan ini, semakin kita lihat semakin teruk jauh daripada hidayah. Kerana pertama, sebab itu sebagian ulama di antara ini mengatakan sebab banyak daripada kalangan-kalangan orang-orang yang sesat ini, sebab utama mereka sesat adalah kerana sahabat. Jadi sebab kerana mereka sesat adalah kerana sahabat. Sebab itu ulama mengatakan daripada antara dasar-dasar akidah Islamiah, akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, ialah mereka haruslah beriman bahawa sahabat adalah orang yang udul, yang mana telah diberikan jaminan oleh Allah SWT sebagai ahli syurga. Allah telah reda kepada mereka, mereka reda kepada Allah. Dan ini semua dasar yang penting untuk mereka memahaminya. Dan tidaklah kita masuk kepada perkara yang berlaku di antara sahabat dengan kita memihak pada salah satu daripada mereka, sedangkan kita telah Allah SWT telah menyelamatkan lidah ataupun kita kata pedang-pedang kita, maknanya kita tak berperang dengan apa, dengan ini. Maka sepatutnya kita harus memelihara lidah-lidah kita daripada memasuki atau menjatuhkan maruah-maruah mereka. Kerana kalau kita lihat daripada sudut dasar inilah suatu berpecahnya kita kumpulan kelompok-kelompok khawarij, kelompok-kelompok apa, mu'tazilah, kelompok-kelompok nawasib, kelompok-kelompok yang kita katakan daripada rafidah, syiah yang rafidah, sebagainya. Jadi kita katakan semua disebabkan apa? Kebanyakan adalah sahabat. Dan apabila kita benci kepada orang yang Allah cinta, apabila kita berperang dengan wali-wali Allah, man adali waliyan hazantuhum birhaq, barang siapa yang memerangi atau memusuhi waliku, maka aku akan mengiklankan baginya peperangan. Jadi kalau Allah dah elankan peperangan bagi mereka, mereka tak akan dapat rahmat dan tak akan dapat apa hidayah dan sebagainya. Sebab itu kita katakan nasihati mereka-mereka yang terjerumus dalam mencari-cari kesilapan sahabat, dalam membaca apa, mengkaji-kaji sejarah hanya untuk menimbulkan emosi-emosi yang tak sepatut diletakkan, untuk menimbulkan kebencian-kebencian pada sahabat-sahabat, di antara kepada Muawiyah, kepada golongan-golongan yang membantunya dan sebagainya. Kita kata berhentilah kalaulah kamu inginkan hidayah, kerana kalau tidak kamu tidak akan dapat kekal dalam hidayah Allah Ta'ala, kerana kamu telah membenci orang yang telah Allah Ta'ala letakkan dalam Al-Quran sebagai orang yang telah Allah puji dan telah Allah redha dan Allah telah janjikan beri ke syurga. Dengan itu kita nasihati mereka-mereka yang demikian. Dan ini satu perkara yang saya rasa awak akan dapat melihat lebih jelas kalau kita mempelajari bab firaq nanti. Tapi sebelum belajar bab firaq, itu bukan bab kita pun, tak masuk pun bab ini, kerana ini fikih, kita fikih usul apa kita memang belajar fikih hadis. Tapi saya sarankan belajarlah bab firaq setelah awak mantapkan usul-usul akidah apa usul apa akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian bahasa awak masuk, awak akan lihat bahawa banyak rupanya perbincangan mereka adalah disebabkan sahabat. Walaupun pandangan-pandangan datang yang lain, tapi besar kebanyakannya adalah sahabat. Dan mungkin inilah sebab utama di mana kita lihat semakin mereka jauh daripada sahabat, takkan mereka ambil faedah daripada sahabat. Dan kalau mereka tak ambil faedah daripada sahabat, sudah tentulah ilmu yang mereka dapat itu adalah ilmu yang tidak tepat. Wallahu ta'ala. Pada semua sahabat. Tetapi kita katakan kepada apa, kepada yang lebih-lebih yang kita diberikan, diperintahkan untuk apa, untuk kita mengikuti adalah khulafa' ar-rasyidin. Kita kata tidak ada masalah. Cuma kita katakan mereka-mereka sahabat-sahabat yang mana sabit suhbah dia, mana kesahabatan kepada Rasulullah SAW, kita haruslah menjaga lidah kita, menjaga diri kita daripada mencela, menghina. Sebagaimana Nabi SAW sabda, la tasubbu ashabi law anna ahadakum anfaqa mithla jabali Uhudin zahaba lama sawat mithla nafaqata ahadihim au mudda ahadihim au nasifihi. Apa kata Rasulullah SAW? Nabi SAW, jangan kamu mencela memaki sahabatku. Kerana kalau salah seorang daripada kamu berinfakkan sebesar gunung Uhud emas sekalipun, tidak akan sama dengan sedekah dan infak mereka dengan mudda ahadi, mana satu mud mereka atau separuh daripadanya, tak akan dapat kamu menandinginya. Jadi sahabat Rasulullah SAW kalau tidak tanding daripada surat itu tak dapat. Jadi kalau tak dapat, kenapa nak sibuk-sibuk kita mencari kesilapan? Ini adalah tabiat-tabiat kita lihat yang buruk, yang kita lihat memanglah daripada syaitan la'natullah alaihim. Jadi kita ada perlu kita memperhatikan dalam kita mengkaji sejarah, perlulah kita mengkaji juga daripada surat sumber-sumber yang betul. Di antara sebab kebanyakan orang masuk dalam bab ini, dan juga di antara golongan-golongan yang terkesan daripada ahli sunnah juga, ialah kerana apa? Kerana periwayatan-periwayatan yang terkesan dengan periwayatan-periwayatan daripada kalangan perawi-perawi Syiah, yang di antaranya adalah Abu Mikhnaf dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat daripada surat ini, kita dapat bahawa terkesan yang dengan riwayat-riwayat ini, sehingga mereka terkesan bahawa merasakan bahawa sejarah begini, sejarah sebenarnya tidaklah demikian. Wallahu ta'ala. Luar sejarah. Kemudian sebut faedahnya sahabat. Kemudian sahabat ini berkata, saya pernah duduk dalam syekh dalam das syekh Abdul Muhsin Ibad. Abdul terangkan tentang kedudukan sahabat aja semua menangis dan boleh mesti menangis. Dan saya punya teman dahulu seorang yang Syiah, dia dulu seorang Syiah di Indonesia. Dia kata kerja dia dahulu adalah kalau buka pagi mentelaah buku sejarah supaya lihat congkil manakah kesilapan-kesilapan sahabat. Tujuan itu saja. Lalu alhamdulillah setelah dia dapat hidayah, setiap kali dalam kelas sahabat, nama sahabat diterangkan tentang kedudukan, kelebihan sahabat, dia pasti akan menangis, menyesali akan perbuatannya lepas. Jadi itu sebabnya kita ada kesan daripada sebab penyelewengan banyak manusia dia adalah pencang yang mereka dalam hak memberikan kepada orang yang Allah redai, yang memberikan dan menyayangi, mengasihi mereka yang Allah redai. Sebab itu kita lihat di antara kita doa yang kita Nabi ajar kepada kita, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribani ila hubbik. Wahai ya Allah, ya Tuhan kami, aku meminta daripada-Mu Allah kecintaan-Mu dan kecintaan orang yang mencintai-Mu, dan kecintaan pada amalan yang menyebabkan engkau cinta padaku. Jadi kalau kita lihat amalan-amalan yang kita lakukan semua tak membawa kepada cinta pada Allah, bagaimana kita nak kata Allah, ya Allah cintailah aku? Kita punya amalan membenci orang yang Allah cinta, kita punya amalan membenci pada amalan yang membawa kita kepada Allah cinta. Bagaimana kita nak dapat kecintaan Allah? Jadi hanya kita doa tepuk sebelah tangan tak akan berbunyi. Kerana apa? Kerana kita tak ambil, tidak melakukan apa yang Allah perintahkan. Dan di antaranya adalah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Allah akan mengampunkan dosa kamu. Wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafur, dan Allah Maha pengampun yang Maha penyayang. Jadi dengan itu kita dapat syarat untuk dapat kecintaan Allah sebagaimana semua daripada kita. Setiap daripada orang kita lihat manusia akan mengidam-idamkan kecintaan Allah, ialah patutlah sebenarnya dilakukan amalan-amalan yang menyebabkan Allah cinta kepadanya. Dan di antaranya yang telah kita sebutkan tadi, dan di antaranya ialah kembali kepada Allah selalu sebagaimana Allah telah bertaubat kepadanya selalu. Bagaimana Allah telah berfirman, inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah sangat mencinta orang-orang yang sentiasa bertaubat kepadanya dan mencinta kepada orang-orang yang sentiasa mensucikan dirinya. Baik, kita balik pada topik ini. Topik ini kalau masuk memang susah nak berhenti. Pasal apa kita kata? Babnya sangat-sangat kita lihat kesan samping daripada orang yang melakukannya, yang terjerebak dalam bab ini begitu besar dan bilangannya makin bertambah. Dan kalau kita tidak faham tentang hak Rasulullah dan hak sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan lihat bahawa ini kita akan terpincang. Saya keluar satu faedah daripada Syekh Abdul Muhsin Abbad hafizahullah, dia boleh mengatakan, kalau kita tanya kepada golongan orang-orang yang kita lihat daripada kalangan Yahudi, siapakah orang yang paling baik selepas Nabi mereka Musa? Dia kata, semua sahabat-sahabat ni, orang-orang yang berdamping ni. Dan kalau kita tanya kepada golongan orang-orang Nasrani, siapakah mereka-mereka yang terbaik selepas Nabi mereka? Mereka mengatakan sahabat-sahabat kami. Tapi kalau kita tanyakan kepada golongan Syiah ni, siapakah golongan yang paling buruk selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka kata sahabat-sahabat. Kita begitu terbalik. Semua orang kita rasional, secara rasionalnya. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahawa lazimnya orang mengatakan mencela sahabat ini, kelazimannya adalah apa? Adalah dia seolah-olah menghina, mengutuk Rasulullah SAW. Kerana Nabi lah mengajarkan kita, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Nabi yang mengajar kepada kita bahawa seorang itu adalah agama temannya. Maka lihatlah siapa yang kamu bertemani. Dan seolah-olah kamu mengatakan Nabi dulu dalam berteman dengan sahabat-sahabat yang dipilih. Ini tidak masuk akal. Kenapa? Kerana kamu telah seolah-olah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seolah-olah kamu tidak mengetahui bahawa Allah telah meridai mereka-mereka untuk menjadi teman kepada makhluknya yang terbaik, iaitu Muhammad bin Abdullah. Tapi kamu mengatakan pula yang ini yang orang terbaik. Jadi kamu sudah mencela juga akan hikmatullah taala. Dan kamu juga sebenarnya ingin merosakkan agama ini kerana perawi-perawi kita, syuhada kita adalah sahabat yang menyampaikan agama kita dan agama ini daripada Rasulullah kepada kita. Dan kalaulah kamu menolak mereka, seolah kamu menolak akan agama itu sendiri. Seolah kamu nak menghabasmi, kamu menghilangkan agama itu. Jadi dengan itu kita lihat dari kata-kata Syekh Utsaimin rahimahullah ini adalah tidak begitu penting kita mai perhatian. Dengan apa? Dengan itu kita dapat tiba hak sahabat begitu besar sebenarnya. Sebab itu perlu kita belajar, kita ambil. Sebab itu kita katakan kita mengikut akan jama'atul sahabah. Sebab itu kita ahlu sunnah wal jama'ah. Kita tetap berpegang pada sunnah dan kita berpegang kepada sahabat rasul, sahabatul kiram ajma'in. Wallahu ta'ala. Gimana ya? InsyaAllah. Baik. Okey, Ibn Abdul Bahr. Ibn Abdul Bahr. Okey. Last paragraph. Ibn Abdul Bahr. Ibn Abdul Bahr berkata, ia orang yang biasa dipercaya dan mereka terindah juga. Hadis tersebut adalah hadis mauquf jika dilihat dari sisi lafaznya. Namun hukumnya melarang menyambut bulan Ramadan dengan puasa maupun hadis-hadis yang memerintahkan untuk berpuasa berdasarkan adanya ru'yatul hilal. Ketahuilah bahawa yang dimaksudkan dengan hari yang meragukan yaumus syak ialah hari ke-30 dari bulan Syaban. Jika pada malam harinya tidak terlihat hilal dikarenakan awan yang menutup pandangan atau kerana adanya halangan yang lain, sehingga hari tersebut boleh jadi merupakan permulaan bulan Ramadan atau bahagian daripada bulan Syaban. Hadis nombor ini berserta hadis-hadis serupa menjelaskan haramnya berpuasa pada hari tersebut Dan inilah pendapat Imam Syafi'i. Namun para sahabat berselisih pendapat dalam masalah tersebut. Ada sebagian berpendapat bahawa puasa pada hari tersebut hukumnya mubah, dan ada sebagian yang mengharamkannya dan menganggap perbuatan tersebut sebagai bentuk kemaksiatan kepada Nabi SAW dan lain-lain, yang ada menguatkan pendapat kedua ini. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i daripada Fatimah binti Husain yang menjelaskan bahawa Ali radhiyallahu anhu berkata, berpuasa sehari pada bulan Syaban lebih aku sukai daripada tidak berpuasa sehari daripada bulan Syaban, daripada bulan Ramadan. Inilah asar munqati', asar terputus sebenarnya. Apalagi ungkapan ini tidak berkenaan secara khusus dengan hari yang meragukan, yang musyak. Kerana saat itu ada seorang yang bersaksi di hadapannya bahawa hilal telah terlihat, maka ia berpuasa dan memerintahkan orang untuk berpuasa. Seraya berkata, berpuasa sehari pada bulan Ramadan. Mana tidak? Kalau ada nampak satu orang saksi, dia pun disangsikan. Misalnya dia kata boleh terima atau tak boleh terima, maka dah ada orang saksi sekarang ni. Maka pengamalan dia untuk berpuasa dah tak dikira hari Syak Ramadan. Jadi tak boleh digunakan untuk dalil ini sebagai berpuasa pada hari Syak. Kemudian di antara hadis yang menegaskan hukum ini adalah hadis Ibn Abbas. فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابٌ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْشَهْرَ إِسْتِقْبَالًا. Jika kalian terhalangi oleh awan untuk melihat hilal, maka sempurnalah bilangan bulan Syaban menjadi 30 hari dan janganlah kalian mendahului bulan yang Ramadan. Jadi hadis ini menerangkan jelas. Baik, kita katakan keluar sikit tapi tak kontroversial sangat. Kita kata misalnya sebagai contoh, dah tak nampak, kita tak nampak anak bulan, tapi mengikut perkiraan dan juga hisab, kami dapati bahawa kedudukan bulan sudah lahir, maka sebenarnya dah masuk. Adakah kita adakah kita berpuasa esoknya atau tidak? Kalau ikut dalil, puasa dah? Tak puasa. Tapi kalau dia kata demikian, macam mana puasa? Puasa, dia kata. Jadi kita lihat yang sebenarnya apa tepat. Ha? Puasa? Kenapa puasa? Tak nampak hilal, hilal. Okey. Dia kita katakan, ini biasanya. Kita katakan tadi apabila awak kata tak nampak hilal, hisap. Nabi memang suruh mengirakan, membuat dalam hadis tersebut, fa akmilul iddata Sya'ban 30 yawman dalam riwayat. Dan riwayat faqdurulah. Dan yang mereka mengambil ini ialah faqdurulah, mana kadarkanlah ni. Tapi kadarkan ini telah ditafsirkan dengan hadis yang lebih menjelaskan faqdurulahu 30 yawma. Dalam riwayat faakmilu iddata 30 yawman dan sebagainya. Jadi hadis tersebut menunjukkan bahawa yang dikadarkan itu bukanlah bulannya, tapi dikadarkannya adalah perkiraan bulan. Jadi kita katakan, adakah mengikut pada perintah Rasulullah SAW dengan kita mengatakan kedudukan anak bulan sebenarnya dah ada, cuma sekarang ni awan sangat menebal, maka puasalah besok? Kita kata puasa tak? Tak puasa. Kenapa tak puasa? Kenapa awak kata puasa? Awak masih cakap puasa. Kenapa? Puasa. Kenapa? Maka kalau kita tak nampak, okey, kalau kita hendak hisap, ni mana kita melihat anak bulan bila, hari berapa? Malamnya. Hari 29, malam 30. Malam 30. Jadi kalau tak nampak bulan, anak bulan, kira hisap. Okey, pertama, apa dalil awak suruh kira hisap? Tak ada 29. Memang tak ada. Pasal 28 besoknya memang kena puasa juga. Nabi SAW tak ada hadis, inna umma ummiyah la nahsib wa la na'ud asyahr hakadha asyahr. Nabi SAW tak ada bahawa kami umat yang ummiyah tak menghitung dan tak berhisap. Sebulan adalah dan bulan adalah itu Nabi SAW sabda. Jadi poinnya kita lihat pada 29 yang dikira sebagai hari yang kita lihat esoknya itu kira sama ada Syak ataupun tidak. Baik, kita katakan balik kepada tadi, kalaulah kita tak nampak ini, saya sengaja datangkan yang versi yang ini dulu, baru kita akan versi yang lain. Versi yang lain adalah kita dah nampak anak bulan, tapi mereka kata tak nampak, kerana tak boleh nampak, kerana mengikut perkiraan kami, mengikut apa hisab kami, bulan belum lahir lagi, belum nampak. Macam mana kamu boleh kata nampak? Ha, tak boleh puasa, dia kata, kerana ikut anak bulan, kedudukan perkiraan kami, anak bulan belum boleh sibuk, belum boleh dilihat. Okey, kita katakan daripada surat ini, tapi kita nak yang ini kita letakkan lepas tu. Pasal nak buat cari tadi. Silakan. Dalil ni. Awak kena datang dalil, kerana apa? Kerana awak kata balik kepada hisab. Dalil hisab apa? Sama ada 29 ke 30 baru kat dalam hisab. 31 tak ada, 28 tak ada. Okey. Jadi kalau macam kejiriaan itu sama ada 29 ke 30. Kalau mengikut kejiriaan, kalau dia timbul pada 29, Bermakna kita kena masuk hadis-hadisnya dulu, barulah saya gambar, nak awak dapat gambaran lebih besar. Baik, kita masuk hadisnya nanti. Kejap eh. Okey. Pasal nak bincang benda tu nanti awak kita lihat nanti tak jelas sangat. Jadi biar hadis pun kita cover, lepas tu daripada situ awak dah boleh hujahkan hadis tersebut. Apa yang rasmi melibatkan daripada lafaz, dan janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan satu hari daripada bulan Syaban. Hadis tersebut juga riwayat oleh Ad-Darqutni dan sahih oleh Ibnu Khuzaimah dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffadhu min Sya'ban ma la yatahaffadhu min ghairihi. Yasumu li ru'yati hilali Ramadan fa in ghamma alayhi 'adda 30 yawman thumma shom. Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian, memberi keperhatian pada beberapa hari di bulan Syaban untuk menyambut kedatangan Ramadan, yang tidak pernah beliau lakukan pada bulan-bulan yang lain. Beliau berpuasa berdasarkan ru'yah hilal, ini penglihatan hilal bulan Ramadan, dan jika ru'yah terhalangi oleh awan, maka beliau menggenapkan hitungan bulan Syaban 30 hari. Lalu beliau berpuasa Ramadan. Abu Dawud meriwayatkan daripada Hudzaifah dan secara marfu', لا تقدم شهر حتى تروا هلال أو تكمل العدة ثم صوموا حتى تروا هلال أو تكمل العدة. Hadis ini juga hadis masyhur. Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan hingga kalian melihat hilal atau kalian menggenapkan bilangan bulan Syaban 30 hari. Kemudian berpuasalah hingga kalian melihat hilal atau lagi atau kalian menggenapkan hitungan 30 hari. Dan dalam masalah ini masih terdapat banyak hadis yang menjelaskan larangan berpuasa pada hari yang meragukan, di antara hadis berikut ini. Jadi kita pergi pada hadis berikutnya dan kita terang, kita bincang tentang yang tadi. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ra'aitu idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'afiru fa in humma 'alaykum faqduru lah. Muttafaqun alaih. Jadi kita hadis ini hadis yang berkaitan. Wal muslim fa innahu ughniya alaykum faqduru 30 wal bukhari fa akmilu al iddata 30. Nampak? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian telah melihatnya, ini hilal, ini anak bulan, maka berpuasalah, dan jika kalian telah melihatnya ini hilal, maka berbukalah, ini berhari rayalah. Jika kalian terhalangi oleh awan, maka perkirakanlah, ini genapkanlah 30 hari. Muttafaqun alaih. Ini dari surah ini dikatakan genapkan 30 hari muttafaqun alaih adalah lafaz, ini adalah kita lihat daripada yang dimafhumkan sekiranya ditafsirkan dengan hadis yang mufassir memtafsirkannya. Kalau kita tak ambilnya, tak kisah dulu. Kenapa kita nak terangkan hadis yang memtafsirkannya? Jadi kita kata kalau orang kata ini bukan tafsirannya, tak terbaca ke awak? Macam mana boleh datang genapkan 30 hari, tak disuruh pun dikenakan 30 hari. Faqdurulah saja hadis tersebut. Kan? Hadis kata faqdurulah, maka dia kata terperkirakanlah. Ya, itu hisap, dalil hisap. Ya, awak pada kata 30 hari kenapa? Kita kata pada beliau, awak kena lihat hadis keseluruhannya. Semua hadis yang berkaitan dengan bab. Jadi bab-bab yang lain kita lihat, hadis-hadis dalam bab yang lain mengatakan, dan dalam riwayat Muslim pula, jika kalian terhalang oleh awan, maka genapkanlah 30 hari. Dan lepas itu kita dalam riwayat Bukhari yang lain pula, maka sempurnakanlah hitungannya bulan Syaban 30 hari. Dan hadis yang lain, Sunan Abu Dawud dan sebagainya yang telah kita bacakan tadi pun menyuruhkan menyempurnakan, yang dimaksudkan faqdurulah, perkirakanlah, ialah menyempurnakannya 30 hari. Jadi dengan itu kamu, itulah sebabnya kami datangkan penafsiran demikian, ataupun kita kata kita letak dalam kurungan demikian, supaya kalau orang hanya mendengarkan atau melihatnya saja, oh dia tak salah faham. Kerana hadis ini kalau dibaca begitu saja, boleh menjadi sebagai hujah bagi mereka yang mendukungkan mesti lihat, mestilah kita melalui ilmu falak atau ilmu hisab untuk menghitung akan kemasukan bulan, untuk menghitung kedudukan bulan, untuk kita memulakan puasa dan apa, kita mulakan puasa dan juga berbuka daripadanya. Ini daripada mana maksudnya ialah datang hari raya. Jadi kita katakan itu bukan dasarnya. Daripada sudut syarak, daripada apa yang kita dapat daripada syarak, tidak sedikit pun menunjukkan bahawa kita balik kepada ilmu hisab. Mana kita balik kepada hisab dan kita balik kepada falak. Sedangkan ilmu falak ada pada zaman Rasulullah SAW. Tak ada, canggih juga. Memang ada, sebelum Rasulullah juga ada. Jadi kita menunjukkan. Dan perkiraan juga ada sebelum Rasulullah SAW. Dan zaman Rasulullah masih ada. Tetapi Nabi mengingkarinya juga dengan mengatakan, inna ummah ummiyah. Kami adalah umat yang ummiyah. Tidak menghitung dan mengira. Bulan adalah begini. Jadi Allah, Nabi SAW menerangkan bahawa agama Islam ini salihah, boleh diamal oleh semua manusia, lapisan manusia. Yang jahil tak terkira pun boleh mengamalkannya, boleh mengetahui bilakah masuk bulan, bilakah masuk bulan Ramadan, bilakah masuk bulan bulan apa, bulan puas apa, hari raya, mereka tahu. Jadi dengan itu kita katakan itu dasarnya. Jadi dasar yang menunjukkan bahawa perlu balik kepada ilmu falak dan ilmu hisab, kita kata tidaklah kuat. Walaupun ada pendapat sebahagian kecil daripada ulama, kita kata waktu zaman dahulu pada waktu tersebut, sebahagian kecil sahaja yang melihatnya. Tetapi kita hampir, kalau kita kumpulkan semua yang dalam zaman zaman tersyirik sebagainya, semua melihat bahawa rujukannya adalah sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu dengan melihatnya dan bukalah kamu dengan melihatnya, melihat anak bulan. Jadi dengan itu kita kata itu dasarnya. Walaupun mereka berhujah, sekarang kita punya hisab, ilmu hisab, ilmu falak begitu canggih. Tengok saja apa yang dilakukan atau yang perkiraan yang dibuat oleh NASA misalnya. Begitu canggih, begitu tepat. Kita katakan bahawa bukanlah dasar perintah Allah kepada kita untuk berpuasa adalah kedudukan sebenar anak bulan. Kalau kedudukan sebenar anak bulan, maka dia, perintah ini adalah perintah ta'jiziyah sebenarnya. Perintah yang kita katakan perintah yang sangat, yang melemahkan. Kenapa? Tak semua orang boleh mengamalkannya. Dan juga perintah ini adalah perintah yang menunjukkan kepada kita bahawa zaman dahulu kalau kita macam nak tahu. Dan macam mana nak mengetahui, memberi maklumkan kepada semua masyarakat umum. Dan ini masalah-masalah yang timbul sebenarnya kalau kita lihat pada sudut akal. Kita seolah-olah mengatakan inilah yang betul dan seolah-olah kita menyesatkan yang lain. Dikira saya tak kata orang Malaysia mereka sesat pun. Tidak, kenapa kalau kita mengatakan satu pendapat yang baru dan kita kata pendapat itu adalah pendapat yang betul, maka kita katakan bahawa kita telah menyesatkan lain. Tidak dengan secara yang tidak sengaja atau tidak langsung. Kenapa? Kerana Nabi mengatakan bahawa umatku tidak akan bersatu dalam kebatilan. Jadi kalau awak katakan mereka selama ini bersatu dalam kebatilan, mereka sesat. Kenapa? Tak ada pun mereka mengatakan hujah ni adalah melihat kedudukan kedudukan sebenar anak bulan. Yang dijadikan sandaran adalah penglihatan. Sebab itu dalam lafaz yang lain yang kita akan pergi, tara annas, mana orang semua mencari-cari. Waktu tu lah syiar, semua orang mencari-cari. Satu orang nampak saja mengelankan, memberitahu pada hakim atau ketua, maka mereka mengelankan. Apabila dah dielankan, besoklah puasa. Jadi itu kita kata yang dasar utama pertama yang dilakukan pada zaman tersyirik dan selepasnya, dan juga kurun-kurun yang mufaddalah. Dan kita dapati bahawa pendapat ini adalah pendapat yang agak kita kata asing, baru, dia tidaklah lama. Walaupun kita lihat mereka kadang berhujah dengan berapa banyak dalil-dalil apa kata-kata pendapat ulama, kita kata pendapat-pendapat itu tidak lari, tidak ke depan daripada zaman tabi'in. Jadi itu kita katakan daripada sudut itu. Allah Ta'ala. Dan kita dalam masalah ini boleh kita berdebat dan berhujah, bermunakasha, tetapi dengan syarat tidaklah kita ilzamkan, kita mengibrazkan kesanggihan ilmu-ilmu sekarang ini. Kita tak ada, kita ini tidaklah menafikan bahawa kita kita memperkecilkan ilmu tersebut, tidak. Ilmu falak, ilmu mengkaji bila apa kita kata kedudukan bulan dan sebagainya, tidak kita mengkecilkannya. Tapi yang kita nak katakan adalah ianya bukan sumber tasyrik. Kerana bukan diperintahkan. Yang diperintahkan manusia. Jadi kalau berlaku kesilapan pun, kesilapan itu dimaafkan. Kerana yang dijadikan sandaran adalah penglihatan. Dan ini kita banyaklah berlaku kita antara asatizah, antara berlaku kita tak habis-habis sampai akhir zaman pun kita lihatkan orang berdebatkannya. Jadi kita kata tak perlulah kita buat isu yang besar terhadap ini. Tapi kita akan sentuh nanti perkara-perkara yang berkaitan juga di mana kalau mak macam mana kita dekat dekat negeri kita atau negeri lain-lain yang kita tinggal misalnya mereka tak ikut ni macam mana? Di sini ada permasalahan yang kita akan bincangkan minggu depan kalau ada masa. Kerana apa? Masalah yang besar kita bincangkan dan dia perlu kepada mungkin perdebatan yang awak rasa awak nak menunjukkan emosi awak marah sangat sebagainya. Tapi kita kata macam mana pun akhirnya apabila dielankan besoknya puasa, kita pun berpuasa. Kenapa? Ustaz ni cakap macam mana teman langgang lah. Sekejap kata semua rakyat li rakyatihi wa abdiru li rakyatihi. Lepas tu sekarang dia kata gini. Tengok tu Ustaz Zahir. Dia kata gitu. Itu dia. Nanti kita akan balik padanya. Nanti kita bincang pada babnya. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita nak tafsir hadis ini. Tahdis ini menunjukkan wajibnya berpuasa bulan Ramadan kerana melihat hilal bulan Ramadan. Dan wajibnya berbuka ini berhari raya pada awal bulan Syawal dengan melihat hilal tersebut pula. Zahir hadis ini mengisyaratkan agar semua kaum muslimin melihatnya, akan tetapi para ulama telah berijma' bahawa hal tersebut tidak wajib. Mana bukan semua kaum muslimin muslim. Semua li ru'yati. Lihatlah ini semua supaya apa untuk kamu berpuasalah kamu dengan melihatnya. Mana kamu semua melihatnya? Tidak. Dalil yang menunjukkan bahawa cukup seorang sahaja melihatnya memadai. Dan kita akan datangkan hadis yang berkaitan dengan ini. Maka dia bersabda Nabi SAW, "Idza ra'aitumu jika namun juga ada yang disebutkan diakui oleh syariat dari satu atau dua orang yang adil kerana adanya perbezaan pendapat dalam jumlah tersebut." Dalam jumlah kita akan bincangkan nanti bahawa ada seorang yang katakan satu, dua. Tapi kita lihat yang sahih dalam mengisbatkan bulan Ramadan satu mencukupi. Dalam mengakhirkan bulan Ramadan dua diperlukan. Kenapa dua pula? Ada kita akan dasar-dasar yang kita akan sentuhkan itu. Okey, baik. Maka dia sabda beliau, "Idza ra'aitumu, jika kalian telah melihatnya, hilal," makni jika salah seorang daripada kalian melihat hilal, "maka dianggap sebagai ru'ya dalam suatu negara dalam dan berlaku untuk semua penduduk negara tersebut." Jadi satu orang melihat untuk satu negara, semualah negara menggunakannya. Ada juga berpendapat sebaliknya bahawa hal itu tidak berlaku untuk semua kerana sabda beliau, "jika kalian telah melihatnya." Itu juga kepada orang-orang yang tertentu saat itu. Dalam masalah ini ada beberapa pendapat yang masing-masing tidak didukung oleh dalil yang kuat. Namun pendapat yang paling bagus ialah ru'ya satu negeri berlaku untuk negeri tersebut berserta daerah-daerah yang berbatasan dengannya dan memiliki sifat-sifat yang sama. Jadi semua kalau dielankan satu kes, misalnya negeri Saudi misalnya, walaupun jauh-jauh takkan sama, jauh-jauh ni pun masih lagi ini, kita tetap sama sepatu negeri itu, sama waktunya. Jadi sabda beliau, "Li ru'yatihi," kerana melihatnya hilal, disimpulkan bahawa jika seorang melihat ru'ya sendirian, maka ia harus melaksanakan konsekuensinya baik untuk berpuasa awal Ramadan maupun berbuka ini hari raya. Demikianlah pendapat para imam dari Al. Dan juga pendapat imam empat mazhab dari Al, mana daripada keluarga lah. Yang di sini kita lihat daripada, kita lihat Imam As-Sana'ani, kita lihat tahu kita ada kesan dengan apa, dengan kita katakan pendapat Zaidiyah dan sebagainya. Masya Allah, kif hal. Juga pendapat imam empat mazhab khususnya dalam masalah berbuka berhari raya. Maaf. Khususnya dalam masalah keharusan orang tersebut untuk berpuasa. Namun dalam masalah berbuka berhari raya, mereka berbeza pendapat. Imam Syafi'i berpendapat bahawa orang tersebut harus berbuka berhari raya, namun ia harus merahsiakannya, sedangkan kebanyakan di mereka mengatakan bahawa orang tersebut harus terus berpuasa sebagai bentuk kehati-hatian. Demikian dijelaskan dalam Asy-Syarh. Namun perlu diingatkan, telah disebutkan dalam awal bab solat Idul Fitri dan Idul Adha bahawa tidak ada seorang pun yang mengatakan agar seorang meninggalkan keyakinannya untuk mengikuti kebanyakan orang, kecuali Muhammad ibn Hassan al-Syaibani. Sedangkan jumhur ulama dalam masalah ini mengatakan bahawa orang tersebut harus mengikuti keyakinannya, sehinggalah terlihat di sini pendapat jumhur yang saling bertentangan sendiri. Jadi kita kata dasarnya adalah balik kepada pendapat yang kita katakan tadi bahawa sumu li ru'yati, maknanya yakinlah dia. Dah yakin, datanglah kita boleh mengangkat keyakinan, mengangkat sesuatu yang yakin juga. Tapi kalau hanya kita terasa-rasa, tak boleh dilakukan demikian. Sebab perbezaan pendapat dalam masalah ini adalah ucapan Ibn Abbas kepada Quraisy bahawasanya ia tidak berpuasa ketika melihat hilal saat berada di Syam, namun ia berpuasa bersama puasanya orang-orang Madinah, sehingga berpuasa pada hari ke-30 Syawal dalam hitungan orang-orang Syam atau pada hari ke-30 menurut hitungan orang-orang Madinah. Dan Ibn Abbas berkata, sesungguhnya hal itu daripada sunnah, dari sunnah. Dan kami telah menyebutkan hadis yang menguatkan hal tersebut, walaupun itu baru kemungkinan kerana adanya kemungkinan cara pandang yang lain. Yang benar adalah hendaklah orang tersebut berbuat berdasarkan keyakinan baik untuk berpuasa maupun untuk berbuka hari raya, dan sebaiknya ia merahsiakannya untuk menjaga orang lain dari prasangka buruk kepadanya. Dan riwayat Muslim dan Ibn Umar, ini berlaku apabila apa kita lihat, kalau rasa orang banyak bersafir, dia kita kata berlaku. Dia tahu bahawa kita masuk dah negeri dia. Tapi dia pergi sana satu tempat, bersafir satu tempat, belum lagi. Kita kata macam mana? Disitulah kita kata, dia berpuasalah, teruskan puasanya. Tapi kalaulah misal berbuka pula, dia teruskan puasanya, tapi jangan melihatkan dia berbukalah dia kerana tak mahu nanti orang melihat daripada surat tersebut. Jadi kalau aku lihat, kita kata akan pergi pada dalil juga yang lain yang berkaitan dengan as-sawmu yauma tasumu yauma yasumun al-fitru yauma tuftirun. Hadis tersebut mengatakan bahawa puasa ialah hari yang kamu berpuasa, dan berbuka adalah hari yang orang ramai, berpuasa adalah hari yang orang ramai, kamu ni ramai, orang ramai berpuasa, dan berbukanya adalah hari orang kamu ni orang ramai berbuka. Jadi kita akan daripada hadis tersebut juga, kita akan lihat daripada sudut yang kita akan terangkan minggu depan berkaitan dengan bab tadi yang kita kata macam mana saya kata tadi tentang ru'ya, lepas itu sekarang usap puasa juga pada hari yang diiklankan. Jadi itulah dasar kita. Kita akan lihat juga dalil yang lain daripada berkaitan dengan apa? Dengan bagaimana Nabi mengikrarkan, walaupun kalau kita lihat daripada sudut waktu haji, musim haji, belum lagi kita bawa musim haji, kita lihat bagaimana Nabi apabila dia disyariatkan haji yang pertama, Nabi mengutuskan Abu Bakar sebagai ketua haji untuk pergi haji. Tapi waktu itu masih lagi kita lihat tidak jelas dia punya masa. Kenapa? Ada orang-orang Arab pada waktu dahulu, mereka suka melambat, mencepatkan masa. Jadi dengan itu, walaupun kalau kita lihat pada sudut ini nampak macam belum lagi waktu, tapi kerana apa? Haji ialah haji yang mereka lakukan, bukan kita saja. Kita buat perkiraan kita haji itulah selepas 3 hari selepas habis haji orang ramai, lalu kita buat haji itu sendiri. Kita tak boleh, bukan haji itu. Haji ialah bagaimana orang mengerjakan haji. Dan itulah sekarang kita akan sentuh yang berkaitan dengan ini. Dalam riwayat Muslim daripada Ibn Umar, jika kalian terhalang oleh awan, maka genapkanlah 30 hari. Dan dalam riwayat Al-Bukhari dan Ibn Umar, maka sempurnakanlah hitungannya 30 hari. Maknanya, berbukalah, berhari-hayalah kalian pada hari ke-30, dan sempurnakanlah hitungan bulan Ramadan hingga 30 hari. Inilah penafsiran yang paling benar dari berbagai tafsiran disebut oleh Asy-Syarh Ibn Hajar, namun tafsiran keluar dari tujuan hadis ini. Ibn Battal berkata, hadis ini menolak mereka yang berpegang pada teori para ahli berbimbingan, kerana dasar hukum dalam masalah ini ialah cukup dengan ru'yah hilal, yang mana kita dilarang untuk mempersulitkan diri. Jadi apabila kita lihat Allah telah memudahkan kita, kita jangan menyulitkan. Dan kemudahan itu bukan saja untuk kita, tapi untuk orang ramai yang lain yang kita lihat memang tak mampu. Kita mungkin boleh faham apa dia kata dengan istilah-istilah ini sebagainya, kita nampak, tapi tak semua orang boleh faham istilah demikian. Dan tak boleh semua orang boleh memahami akan apa yang nak dikatakan. Jadi kita katakan bahawa adakah bermakna hanya negeri-negeri tertentu yang dapat mengenal pasti anak bulan masuk dengan tepat dan negeri lain tak dapat? Tidak demikian. Al-Baji ketika membantah mereka berpendapat bahawa ahli hisab, ahli perbintangan dan lainnya diperbolehkan untuk berpuasa maupun berbuka berdasar kepada ilmu perbintangan astronomi, dia berkata ijma' ulama' salaf mematahkan pendapat mereka ini. Ibn Barirah berkata, itu adalah mazhab yang batil. Syariat Islam telah melarang berkutat. Kita balik kepada mahfumnya lah. Telah melarang kita daripada mengikuti ilmu perbintangan, kerana ilmu ini hanyalah dugaan dan perkiraan yang tidak ada kepastian padanya. Dan juga kita katakan, ilmu ini boleh didatangi juga boleh kesilapan. Walaupun mereka katakan, tak boleh, kita ini super komputer ni tepat. Kita tak sesuanya, berlaku juga kesilapan. Jadi selagi dia daripada kalangan atau daripada manusia, usaha manusia, sama seperti penglihatan, usaha manusia juga. Jadi kita kata tak boleh awak mengkuatkan antara sesama lain, dia adalah usaha manusia, ada boleh datang kesilapan. Begitu juga ru'yah boleh datang kesilapan. Cuma bezanya ru'yah itu tidak dokong oleh dalil, yang kamunya tak didokong oleh dalil. Jadi dengan itu kita kata utamakanlah yang jelas, elakkanlah yang sama-sama. Ibnu Marira berkata itulah mazhab yang batil syariat Islam dengan keterangan itu, dan jawapan untuk mereka itu jelas, sangatlah jelas, iaitu apa yang telah diriwayatkan oleh Bukhari daripada Ibnu Umar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dia hadisnya, inna umma ummiyah la naktub wa la nahsib asyhar dan hadrat na na'ud hakadha asyhar hakadha ini kisah 20 marrah maratan wa 30 marrah. Jadi kalau ada halal lafaz yang lebih jelas adalah tadi disebutkan bahawa sesungguhnya kami adalah kaum yang buta huruf, kami tidak menulis dan tidak menghitung bulan, hitungan bulan ialah seperti ini dan seperti ini, dia kata. Yang tadi saya terangkan bahawa dia tidak bisa menerangkan begini, dan satu lagi adalah dan terkadang begini. Jadi menunjukkan Nabi SAW menerangkan 29 dan 30. Jadi ingat itu, jelas semua orang tahu. Takkan kira 1 sampai 30 tak orang tak tahu nak kira. Kira alhamdulillah semua orang tahu kira, yang ummi pun tahu kira, ya. Alhamdulillah. Jadi kita kata tiada masalah yang itu. Tapi kalau nak hitung dengan formula tertentu, dengan begitu dan lain, kita kata elakkanlah daripada kita menyusahkan umat selagi Allah Taala tidak mensyaratkannya. Dan kira dasar dahlah datangan dasarnya adalah bahawa selagi apabila kita menambahkan sesuatu syarat, kita makin menyempitkan umat ini. Dengan kalaulah kita datangkan dengan tanpa dalil, lebih-lebih lagi kita lihat menyempitkan dengan tanpa dalil adalah perkara yang bukan dituntut. Jadi perlulah kalau kita nak katakan begini, dukunglah dengan dalil. Dan sebahagian kita lihat fatwa-fatwa yang berlaku juga sampai sekarang, baru yang fatwa terkini adalah mereka melihat, di antaranya fatwa kibar ulama Saudi mengatakan bahawa rujukan sebenarnya adalah daripada dalil syar'i, tak menunjukkan bahawa perlu balik kepada ilmu hisab dan falak. Tetapi ada sebahagian ulama yang besar juga di antara mereka yang agak cenderung bahawa dijadikan hisab itu sebagai cara untuk menilai kebenaran ru'yah tersebut. Dia tak kata bahawa tak perlu ru'yah, tapi sebagai untuk menilai kebenaran ru'yah tersebut. Tapi kita katakan di sini, itulah dia kecantikan Islam sebenarnya, bahawa berlaku kadangkala kesilapan. Dan zaman Nabi SAW juga berlaku, bahawa ada ketika mereka telah datang sebenarnya hari raya, dan mereka tak makin-makin masih menyempurnakannya. Lalu datang seorang badui datang memberitahu kepada Nabi SAW bahawa dia telah melihat anak bulan dua hari lepas. Jadi sehari sebelumnya. Jadi mereka kata semalamnya. Jadi apabila Nabi mengatakan bahawa kita besoklah kita beraya, kita besok diperintahkan orang untuk keluar solat raya. Jadi di situ kita kata itulah kecantikannya. Di sudut kita lihat tak masalah dari sudut kesilapan-kesilapan ini boleh berlaku. Tapi bukanlah kita katakan bahawa tak boleh, mestilah begini supaya tak berlaku kesilapan. Selagi kita katakan dia tidak diperintahkan, kita kata wallahualam salam, kita katakan tidak perlulah dibebankan ke atas umat Islam perkara tersebut. Dengan kita mengkadarkan atau mentakdirkan usaha mereka ni baik dalam bab-bab yang lain lah, bab menentukan waktu solat dan sebagainya, bolehlah kita katakan, kerana bab waktu solat ni lebih ringan daripada bab ru'yatul hilal. Jadi dengan itu kita kata tak ada masalah. Ala kulli hal, kita pun bukan nak memperkecilkan usaha-usaha mereka, tapi kita katakan bahawa dia daripada sudut apa yang diminta dituntut oleh syarak tidak demikian, setelah kita mengkaji akan dalil-dalil yang berkaitan dengan ini. Wallahu ta'ala. Kita berhenti sekejap ataupun kita teruskan dengan sedikit saja daripada faedah yang Syekh Utsaimin rahimahullah. Kita pergi pada apa yang telah Syekh Rahimah Ta'ala mengatakan bahawa daripada sahihin Nabi SAW sa'adir Al-Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi SAW qal iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabul nar wa suffidat syayatin. Nabi SAW sa'adir bahawa sekiranya datang bulan Ramadan, dibuka akan pintu-pintu surga dan ditutup akan pintu-pintu neraka, dan dibelenggu akan syaitan-syaitan. Dan daripada hadis ini kita dapati bahawa Allah SWT menunjukkan rahmahnya yang begitu meluas sekali dengan menerangkan bahawa pintu-pintu syurga dibuka, dan menerangkan akan begitu besar sekali rahmahnya dan keampunannya sehingga menutup akan pintu-pintu neraka. Dan kita juga dikatakan bahawa inilah sebabnya Nabi SAW Abdul mengatakan wasufiyat syayatin juga sebagai dorongan kepada kita bahawa sebenarnya pintu itu bukan dah ditutup saja, pintu-pintu syurga neraka bukan saja dah ditutup, dan pintu-pintu syurga bukan saja dah dibuka, tetapi sebab penyebab yang menyebabkan kamu terjerumus kepada neraka dan berjauhan daripada syurga pun juga telah diikat di belenggu. Jadi kalau kita lihat daripada surat ini juga, dan ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Syekh Utsaimin rahimahullah juga memberikan dalilnya, hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sebagainya mensahihkannya adalah wasufidat maradatus syayatin yang bermaksud dan diibelenggu syaitan-syaitan yang degil-degil maradah syaitan ini macam kita lihat syaitan-syaitan yang jahat sekali lah. Jadi di situ juga menunjukkan kepada kita bukanlah orang boleh berfalsafah, syaitan kan tak ada bulan Ramadan, buat apa nak baca Quran, baca istiazah, nak baca masuk tandas, baca doa, buat apa, syaitan dah masuk, dah kena belenggu dah. Tidak. Maka kita katakan bahawa dengan ayat ini juga menunjukkan bahawa tetap kita masih lagi berlenggu dan tak ada pengecualian. Nabi yang menyuruh kita membaca istiazah daripada syaitan, masuk ke dalam tandas dan sebagainya, dikatakan melainkan bulan Ramadan. Tidak. Jadi dengan itu perlulah sentiasa kita meneruskan meminta perlindungan daripada Allah daripada syaitan yang dirujak. Dan dalam ayat yang kita lihat Allah Subhanahu taala telah berikan kita berbagai banyak macam amalan-amalan. Di situ kita lihat daripada perkara antara amalan yang kita lihat yang sangat-sangat ataupun kita katakan bahawa kelebihan Ramadan ini adalah di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahawa la khalufu fa min sha'imi atyabu 'inda Allah min rihmis. Bahawa bauan ataupun bekas-bekas bau daripada mulut seorang sahabat yang berpuasa itu adalah lebih baik di sisi Allah daripada bauan mis, bauan kasturi. Jadi itu menunjukkan kepada kita juga bahawa bukanlah kita nak kena cari keredaan manusia. Kerana kita katakan dasar utama adalah mencari keredaan Allah Subhanahu taala, kerana mencari keredaan Allah inilah menjadi tunjang matlamat hidup kita. Jadi apabila apa sahaja yang mungkin dalam keadaan kita tak suka bauan tersebut dan orang sekeliling kita mungkin tak suka kita berbau demikian, tapi menjadi dorongan kita adalah keredaan Allah, kesukaan Allah. Di sinilah kita katakan dasarnya adalah ithar ta'atillah atau ithar mahabbatillah fi mahabbatinnas. Mana kita ithar, mana kita dahulukan, mengutamakan keredaan Allah ataupun kecintaan Allah daripada kecintaan manusia. Dan juga dalam hadis ini kita lihat kepada hadis dalam apa hadis telah diterangkan tadi banyak kelebihan-kelebihan yang mana kita lihat begitu banyak kelebihan daripada puasa. Di antara perkara yang kita katakan dari hadis-hadis yang telah diriwayatkan yang sahih yang jelas menunjukkan bahawa puasa ini amalan yang agung adalah yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala Allah taala kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi wa siyam junnah fa idza kana yawmu shaum ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabbahu ahad aw qatala falyaqul inni shaim wal ladhi nafsu muhammadin bi yadihi la khulufu ala khulufu sam shaimi atyabu 'inda Allah min rihil misk للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. نبي صلى الله عليه وسلم telah bersabda hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم berkata atau bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, setiap daripada amalan anak Adam itu adalah untuknya melainkan puasa. Sebab sesungguhnya ianya adalah untukku dan akulah yang memberikan ganjaran baginya. Dan puasa itu merupakan perisai. Maka sekiranya pada hari yang pada hari seseorang itu berpuasa, maka janganlah dia bergaduh, janganlah dia mengatakan perkara yang buruk. Dan sekiranya salah seorang memakinya atau ingin bergaduh dengannya, maka katakan kepadanya sesungguhnya aku saim, aku berpuasa. Dan demi jiwa Muhammad di tangannya, bahawa bau bekas bau bauan ataupun bauan yang ditinggalkan daripada mulut seorang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada bauan kasturi. Dan bagi orang yang berpuasa ini dua kegembiraan. Pertama, kegembiraannya dia apabila dia berbuka. Dan kedua adalah kegembiraannya apabila dia menemui Tuhannya, Rabbnya. Maka dia akan gembira dengan puasanya. Kerana kelebihan puasa yang nampak dapat dilihat begitu hebat sekali pahalanya. Jadi dengan itu kita dapati bahawa daripada hadis ini dan juga dari riwayat daripada Muslim, kullu amalin Adam lahu yudha'afu alhasanatu bi 'ashri amsalha ila 700 dha'f. Qala Allah Ta'ala illa as-sum fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'a shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa setiap Allah telah berfirman itu, setiap Allah telah berfirman di hadis Qudsi, setiap daripada amalan anak Adam adalah untuknya adalah dilipat gandakan kebaikan, dilipatkan 10 kali ganda atau sehingga pada 700 kali ganda. Maka Allah telah berfirman, melainkan puasa, sesungguhnya ianya adalah untukku dan aku memberi atau memberi ganjaran baginya. Dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya untukku. Jadi dengan itu kita dapati bahawa kelebihan berpuasa itu besar sekali. Kenapakah kita lihat, kenapakah puasa itu terkandung atau tidak berikan ganjaran yang begitu hebat sekali? Boleh seorang keluarkan faedah? Nah, okay. Apa dalil yang menunjukkan bahawa pahala yang begitu besar diberikan selain pada ayat Quran ini? Ayat Quran ini, hadis ini, hadis Qudsi ini, berdalil yang lain yang boleh kita gabungkan baru kita akan lihat, oh baru nampak dunia apa, dunia wajah. Sila datang ke dalil, apa-apa dalil yang kita terakhir ingat. Puasa itu sendiri. Tak, ayat yang Al-Baqarah. Okey, jadi kita katakan daripada surah Al-Ali tersebut telah diwajibkan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas mereka-mereka sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi dasarnya janji Allah bagi mereka yang berpuasa dengan sebenar dapat ketakwaan. Kerana kalau la'allakum dalam ayat dalam Al-Quran bermakna janji. Walaupun maknanya moga-moga agar kamu. Tapi dalam lafaz ini ulama tafsir mengatakan kalau la'alla daripada Allah maksudnya janji. Pasti kamu akan dapat ketakwaan. Tapi ketakwaan ini, solat pun ketakwaan. Ibadat-ibadat lain pun ketakwaan. Tapi kenapakah dibezakan, tak diberi ganda seperti mana pahala yang umum bahawa setiap melakukan satu kebajikan diberikan digandakan 10 kali ganda atau digandakan 100 kali ganda. Puasa orang tak nampak tak? Apa ni? Kita lakukan ibadah puasa, orang lain tak tahu. Nampak. Jadi ada di sebelah mengatakan ada di situ rahsia yang mana tak orang menyingkap melainkan Allah. Point. Boleh juga diterima. Tapi dalil yang khusus ada tak? Dalil lebih umum yang nampak. Tak khusus umum tak kisah. Jadi kesihatan sendiri apa? Kena dapat pahala punya. Dapat dah, dapat dah awak dapat kesihatan. Kalau kita ada demikian. Tapi pahala besar begitu hebat sekali. Allah tak kata 10 kali ganda, 700 kali ganda. Tapi Allah mengatakan aku yang akan berikan ganjaran pada ini, menunjukkan bahawa yang akan diberikan lebih besar daripada apa yang telah disebutkan. Macam mana pula pahala ini? Dan sinilah kita lihat Syekh Utsaimin mengeluarkan faedah daripadanya. Itu pun yang pertama. Jadi apabila dia mengatakan inilah menunjukkan bahawa puasa itu terkandung di dalamnya satu amalan yang sangat besar, itulah dia kesabaran. Dalil ayat Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya Allah Ta'ala akan memberikan balasan, menyediakan balasan bagi orang yang bersabar dengan tanpa hisab. Masya Allah. Jadi orang yang bersabar ni. Dan kesabaran terkandung dalamnya tiga perkara yang ini dah bincang. Pernah dibincang. Tak salah kat sini lah. Alhamdulillah ya, tak yakin kan? Dah tak salah tu dah tak jelas tansi. Tiga perkara kesabaran. Apakah dia? Kesabaran dalam mentaati perintah Allah. Kesabaran dalam meninggalkan larangan Allah. Kesabaran dalam menemui perkara yang mungkin menyenangkan kita atau tak menyenangkan kita. puasa ni kita khabar dan khabar yang yang baik dan buruk lah, kita boleh sabar. Kan ibu ni apa-apa keroncong perutnya, sabar, tahan. Kenapa? Kerana Allah. Jadi nanti kita lakukan ini sabar kerana Allah. Dan sabar kan, sebab kita ada hadis itu bahawa sabar dalam menjauhkan larangan Allah. Jatuh larangan Allah, maki-maki larangan Allah. Jadi apabila datang seorang memaki kita, apa kita buat? Inni sa'im. Larang kita, jauhkan kita daripada perkara tersebut. Dan juga melakukan puasa ini perintah Allah. Nak sabar, kena sabar juga. Satu jam bolehlah tunggu, dua jam tunggu, tiga jam, berjam-jam lagi, bukan lagi. Jadi kita sabar juga, kena sabar. Jadi kesabaran tak lari daripada tiga perkara. Sebab tu ulama katakan kesabaran ini tiga perkara. Kesabaran dalam mentaati perintah Allah. Mentaati perintah Allah mesti sabar. Kalau tak sabar, tak akan dapat taat perintah Allah. Allah perintahkan kita untuk apa? Untuk apa? Contoh, contoh senang. Apa saja perintah? Solat. Kena sabar tak? Kena sabar. Wa'mur ahlaka bi salati wastabir 'alaiha. Perintahlah ahli kamu untuk bersabar, untuk bersolat dan bersabarlah dengan ini. Jadi bukan senang. Solat, solat. Wa ista'inu bi sabri wassalah. Kesabaran dan solat. Solat juga kita lihat. Minta-minta ya, kita doa banyak kali tak dihari aku doa. Tak dapat lagi. Sabar. Sabar. Eh sabar ni, tapi sabar jangan cakap. Kalau sabar, teruskan. Jadi kepada kita katakan di surat itu kesabaran, mesti kesabaran. Dan untuk kita lihat kesabaran juga dalam melanggar perintah, dalam menjauhkan daripada larangan Allah. Allah larang melihat aurat wanita. Tak sabar, lihat juga. Jadi kita kata itulah dia kesabaran. Allah larang kita daripada marah orang. Tak sabar, terajang orang. Bukan marah lagi, terajang dia buat. Jadi kita ada masalah. Ini menunjukkan tak sabar. Allah merintahkan kita untuk mengatakan kepada orang yang baik. Wa qulu lin-nasi husna, berkatakan kepada orang yang baik. Tapi kalaulah kita tak sabar, yang baik tak kata-katakan. Tak taat. Lepas tu kita lakukan yang larang pula, larangnya pula, maki pula. Jadi kita kata dua tidak sabar kita dah lakukan. Jadi dengan itu kita katakan dalam puasa ini terkandung tiga jenis kesabaran. Dan itulah sebabnya kita lihat daripada dalil yang umum Allah katakan bahawa barang siapa bahwasanya Allah telah memberikan ganjaran, menjadikan ganjaran bagi orang yang bersabar dengan tanpa hisap. Dan itulah dia kita lihat puasa sendiri. Dan puasa itu jadi dikatakan bahawa di situlah amalan yang sangat khafa khafi, yang sangat tersembunyi, yang tak ada orang mengetahuinya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu saja kita kerana masa tak mengizinkan untuk meneruskan. Ada lagi soalan-soalan? Kita akan jawab soalan sedikit apa yang mampu kita jawab insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Adakah doa ya Allah berkahilah kami pada bulan Rajab dan Syaban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ini disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah dalil yang sahih mengenai ini? Dalam dalam apa hadis dalam ini sudah diterangkan nanti. Insya-Allah siapa nak mungkin boleh. Jadi kan kita berikan nuskah daripada risalah ini bahawa hadisnya semua tidak, hadis itu tidaklah sahih. Hadis tidaklah sahih. Tapi kalau seorang berdoa dengan tidak mensandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata Allah sampaikan kami kepada Ramadan. Kerana maknanya kita betul. Maknanya betul. Maknanya apa kita katakan? Bahawa dia minta kepada, minta Allah SWT agar apa? Agar sampaikan kepada bulan Ramadan. Maknanya panjang umur dia sampai. Dan keberkatan kalau dia minta untuk bulan Rajab dan Syaban, kita bulan Rajab dan Syaban saja kita kata tak terpaksa. Harusnya minta kepada semuanya. Dia kita kata itulah. Okay. Jadi itu saja kita katakan daripada surat dalil tersebut, daripada surat asar ataupun dalil yang didatangkan itu tidaklah sahih. Cuma kalau kita lihat orang doakannya, kita kata jangan, tak perlu nak ingkar. Kerana apa? Kerana hadis dia bersandar pada hadis yang dhaif. Dan juga kita katakan bahawa kita tak sanggup dalam kita mengamal pada hadis yang dhaif itu ada syarat. Kalau seseorang mengamal dengan hadis yang dhaif, kita bolehlah bicara kalau mengamal hadis yang dhaif. Cuma kita harus yakini bahawa dia bukanlah daripada Rasulullah SAW. Tak boleh meyakini dia daripada Rasulullah. Kerana belum sabit kesahihannya. Kalau dah sabit, baru kita boleh katakan daripada Rasulullah SAW. Silakan. Ustaz, di Singapura Biasanya akan diumumkan awal Ramadan dengan genapnya bulan Syaban kerana tidak nampak hilal. Kenapa ini sering berlaku? Apakah kerana kalender Islam yang telah disiapkan lebih awal agar tidak berlaku perselisihan? Allah Ta'ala alam, kita katakan dari surat sebab, kita tahu sebabnya. Tapi kalau dia kata mereka bulan, maka kita ambil zahirnya, mereka tak nampak anak bulan. Yang masalah kita adalah kita kata telah kita pelajari benda ini, apa yang patut kita lakukan, kita yang sepatutnya dilakukan adalah kita mengetahui apa yang patut dilakukan. Cuma apabila dalam kita mengamalkan, meletakkan aplikasi, sekarang sebenarnya dalam masalah ini aplikasinya bukan bahagian kita. Kerana kita kata bukan bahagian kita, kerana kita kata dia balik kepada ulatul umur muslimin. Ha. Jadi dengan itu kalau dia balik kepada ulatul umur muslimin, apa yang mereka tetapkan, maknanya bukan semua yang ditetapkan oleh ulatul umur. Mungkin zaman hatta zaman Rasulullah SAW, apabila mereka putuskan misalnya hari raya besok, apa buat bulan puasa besok, awak ingat semua suka? Tak semua semua suka kan? Jadi kita kata itu kan sandaran juga. Orang suka tak suka, bukan sandaran, tapi kalau lah misalnya ditetapkan, maka di situ kita ikut. Ala kulah kita nasihati siapa yang dalam keadaan mungkin, mungkin ikut minggu depan perbincangan kita berkaitan dengannya, agar kita dapat lebih jelas lagi. Cuma masa sangat tidak mengizinkan kita untuk bincang benda-benda lain, perkara yang berkaitan dengan apa, dengan Ramadan. Itu sudah. Jadi dengan itu kita nak bincangkan untuk perkara bila bulan depan minggu depan, hanya kita kata mungkin kita datangkan tak bukan perbincangan akwal pendapat, tapi lebih kepada kita datangkan apa yang sepatut dilakukan Allah Taala alam dengan didukung dengan dalil-dalil sahaja yang kita lihat yang diterjemahkan. Allah Taala. Jadi ada soalan ni? Okey, balik tadi bincangan tadi. Okey, dengan bincangan tadi. Bagaimana solat raya Ustaz? Okey. Pelajarannya Ustaz. Takbir Ustaz. Okey. Di mana kalau takbir raya biasa kadang-kadang imam itu mengumumkan kita sendiri dan salat hadith lafaz takbirnya subhanallah walhamdulillah walhamdulillah Allah seterusnya. Bersama saya ini Ustaz. Saya yakin lah yang rajin tu cuma Allahu Akbar saja. Tujuh takbir. Tentang subhanallah walhamdulillah ni, saya cuma nampak dalil daripada Ibnu Abbas. Jadi pendapat ini hanya pendapat daripada Ibnu Abbas. Dan bolehkah kita mengamalkan bacaan itu ataukah kita kena baca Allahu Akbar? Maknanya Allahu Akbar mana? Selepas Allahu Akbar? Takbir ini tujuh kali takbir Allahu Akbar. Takbir ni sajalah. Yeah. Kita baca dengan tanpa ada diisikan di antara takbir. Takbirnya. Di antara takbir itu bacaan subhanallah itu yang saya paham tu takbir. Okey. Dan yang hadis tadi mengatakan tujuh takbir. Pertama sekali kita lihat daripada sudut pertama sekali kita balik pada dasar dalil. Selain daripada kita kata kalau kita berzikir dalam solat sekiranya selain daripada solat raya dan sebagainya, kalau kita tambahkan zikir-zikir tertentu yang kita ikhlaskannya, sebagai contoh kita baca ayat Al-Quran, kalau kita katakan subhanallah, subhanak, faqina azabana atau sebagainya, kita katakan daripada surut tambahan-tambahan ini ulama membezakan. Ada tambahan yang kita lihat, kalaulah tak ada di situ, tidak ada di situ kalamun nas, tak ada masalah. Jadi dalam poin tadi itu, apabila awak katakan tadi bahawa ada dalil atau asar daripada sahabi yang mengatakan ini, balik kita kepada dasar kaedah. Kalau kita lihat, ada kata-kata daripada Ibnu Umar yang kita lihat dari sudut pendapat-pendapat beliau. Tetapi ada di situ percanggahan sahabat-sahabat yang besar. Apa kita buat? Kita tidaklah mengambil daripadanya kerana ada percanggahan, ada larangan. Cuma kalau lah kita lihat ada pendapat seorang sahabi yang mana, dan sahabi itu juga adalah seorang yang jadi mana yang agung daripada sudut ilmunya dan sebagainya. Ibn Abbas kalau dimaklumi kita tahu adalah Habrul Ummah dan terjemahan Al-Quran dan sebagainya kan. Dia adalah Habrul Ummah, mana ulama ummah, dan juga adalah sebagai terjemahan Al-Quran, sebagai penterjemah Al-Quran. Ini disebut ahli mentafsirkan Al-Quran ini. Dan kalaulah seorang daripada sahabat ini yang alim, yang dimaklumi dengan ilmunya, berpendapat ke sesuatu pendapat yang mana tidak ada percanggahan daripada sahabat-sahabat lain. Adakah kita kata hujjah? Itu sebagai besar dan bahkan sebagai besar mengatakan dia sebagai hujjah. Kerana apa? Kerana perbuatan sahabat yang apa yang ada kepada apa yang ada kepada kita kata mengambil apa kata-kata sahabat yang tidak ada percanggahan kepada pendapat sahabat-sahabat lain atau sahabat-sahabat lain menunjukkan ke, apa ke, keingkaran kepada pendapat tersebut, maka kita kata dia adalah hujjah. Jadi dengan itu kita katakan dasar, kalaulah dasar itu tidak ada, kalau ada pendapat yang lain mengatakan, kita baliklah pendapat yang tidak, dari situ kita masuk pada tarjih sahabat punya kata-kata. Tapi kalaulah ada percanggahan yang daripada kibar ulama, mana kibar ulama sahabat kepada yang kecil daripada sahabat, dan itu kita ambil yang besar. Dan kalaulah misalnya daripada kata-kata tersebut, kata-kata itu tidak ada misalnya ada dua pendapat, maka kita lihat dua pendapat sahabat ini dinilai pula manakah lebih tepat. Dalam kaedah usul Imam Syafi'i ini kita lihat tersebut, tersebut bahawa lihat kepada kata-kata sahabat, dan kalau kata-kata sahabat itu ada khilaf di antara mereka, maka ditarjihkan di antara kata-kata mereka. Dan itu juga kata-kata Imam Ahmad. Bahkan Imam Ahmad kita lihat daripada sudut beberapa dasar, kita lihat dia agak ringan daripada sudut mengambil hadis yang apa yang daif. Kenapa dia kata lebih baik aku mengambil hadis yang daif daripada pendapat manusia yang lain. Jadi ala pun yang kita katakan daripada sudut itu menunjukkan juga bahawa dalam mengambil hadis yang daif, kita kata bukan hadis yang daif yang dimahkumi oleh orang sekarang. Maknanya hadis yang daif masih boleh yang jabir, yang boleh naik dengan mutaba'ah, dengan syawahid yang lain. Itu masalah bab hadis. Dan juga ulama telah memberi syarat. Syaratnya adalah tidak meyakini dia daripada Rasulullah dan sebagainya. Itu syaratnya tidak meyakini dan tidak memaksa atau mengajak orang lain untuk mengamalkannya. Itu adalah di antara syarat-syarat yang Ibn Hajar telah letakkan juga. Ala kulli hal, kita kata daripada bab itu ada wajahnya sebenarnya. Ada wajahnya. Cuma kalau sesiapa yang melihat bahawa dia tidak, dia mengambil dasar awal, iaitu maknanya mesti ada dalil syar'i yang mengatakannya, maka dia tidak mengamalkan bacaan tersebut, cuma tak, dia lama-lama juga, tidak adalah larangan juga. Cuma kita katakan daripada sudut itu, tidak bolehlah dipersalahkan, melainkan kalau kita lihat memang ada yang bercanggah daripada pendapat tersebut. Kalau ada yang bercanggah daripada pendapat tersebut, kita kata itu lebih, kita lihat, perlu dilihat manakah lebih kuat dengan pendapat-pendapat itu. Itu daripada sudut kita mencarjikan pendapat ulama apa sahabat yang berbeza. Dan juga kita harus tahu bahawa sebahagian pendapat ulama yang nampak ulama sahabat yang nampaknya berbeza, tapi dia tak berbeza sebenarnya, cuma perspektif berbeza. Dia cakap tentang perkara lain, perkara lain, jadi sebenarnya perkara sama sebenarnya. Jadi dia contoh yang diberikan adalah berbeza saja. Nah, itu juga kita harus lihat daripada sudut khilaf tersebut kalau ada. Dalam suruh mentarjihkan, kadang-kadang tak perlu tarjih pun, kata ini adalah sama dengan itu. Sebagai contoh misalnya tentang kejayaan, apa tadi kejayaan, ada tafsir-tafsir sahabat yang kita lihat sebagainya, sebenarnya semua sama sebenarnya. Cuma kita katakan adalah menunjukkan bahawa pelbagaian daripada perspektif-perspektif yang berbeza. Wallahu ta'ala. Ustaz, adakah dalil yang menyatakan Nabi menundakan kadar puasa sehingga bulan Syaban, atau Nabi hanya banyak berpuasa sunnah di bulan Syaban? Nabi mengkadarkan puasa. Nabi tak pernah mengkadarkan puasa. Puasa itu adalah daripada Aisyah radhiyallahu anha, sahabat isteri memang tidak ada. Dan kerana sebab, bukan sebab apa, bukan sebab suka-suka, kerana sebab soal urusan-urusan yang apa, yang mana Aisyah mengatakannya, sehinggalah dia terpaksa melambatkan satu bulan Syaban. Jadi kita tak ada masalah. Dari situ kita katakan, adakah di sini ada ulama menerangkan tentang masalah usul juga, adakah perintah itu ala tarakhin atau ala al-faur? Maknanya orang-orang yang diberikan keuzuran untuk tidak berpuasa ataupun mendapat halangan untuk tidak berpuasa, adakah mereka ini diberikan keuzuran, adakah puasa yang mereka wajib mengqadakannya ini dan mesti dilakukan secepat mana secepat mungkin secara langsung, atau boleh dilakukan selagi masa itu ada? Di situ ulama telah menerangkan tentang bab wajibun muwassa' dan wajibun mudayyaq. Wajib muwassa' dan wajib mudayyaq. Wajib muwassa' ni wajib yang sangat luas maksudnya. Selagi dilakukan pada masa yang telah ditetapkan itu, maka dia masih lakukan wajib. Tapi kalau dah masa dah tiba, tinggal 1-2 hari, itu dah wajib, memang dah mudayyaq. Tak boleh, tidak mesti lakukan sekarang. Itu namanya wajib mudayyak. Dan itu bab yang dinamakan sebagai ulama usul sebagai bab wajibun muwassa', wajib yang luas, wajibun mudayyak. Sama seperti kita lihat solat zuhur mula daripada pukul 1 suku, sebagai contoh 1 suku sampai 4.25 misalnya. Jadi kalau kita kata daripada 4.1 sampai 4.25 ni adalah wajibun muwassa', maka salah seorang lakukannya dalam waktu tersebut, dia telah lakukan wajib. Kita cakap tentang kelebihan afdal dan sebagainya, kita cakap tentang wajib itu sendiri. Maka kalau dia lakukan dah dekat lagi satu, tinggal hanya 2 minit untuk dia betul-betul lakukan satu rakaat, maka dah jadi wajib mudhayyak, mesti dilakukan. Kalau tak lakukan, dia berdosa. Maka datanglah situ itaksim, perdosaan itu padanya. Wallahu ta'ala. Ya, itu saja. Wallahu sallallahu alaihi Muhammad ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.